suratan mustaqim suratan khairil mahdubi alaihim Bapak ahli kama Bismillahirrahmanirrahim Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundhiruna dzikra wa ma kunna zalimin Wa ma tanazzalat bihi syayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un Innahum anisam ila ma'zuluna fala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'adzabin Wa ma ahlakna lan orang rusak ingsun min qaryatin ing kampung diwae Illalah kecuali iku kedhe karya mungziruna utawi rasul sing wis ngelingno. Rusulun tegese ana rusul tungziru kang ngelingno sapa rusul. Mesthi medhekno ngelingno ahlaha ing penduduke karya. Ora ana daerah dirusak kecuali wis dikaei peringatan sik. Dikra hale dadi peringatan. Idzatan tegese dadi nasihat lahum kedue ahli karya. Wa ma kunalan ora ana ingsun apa iku zalimina wong sing berbuat zalim fi ihlakim ing dalam rusak. Korya ba'da ing dharim sause dikai peringatane korya Wana zalaran tumurun rodan halen wala alikolil musyrikina gede pengucapi wong musyrik apa sing turun dawuh wama tanaz zalat bihis syayatin wama tanaz zalatan ora tumurun orang gawa tumurun bihi bil Qur'an bil Qur'an iklan Qur'an sopo asyayatiru biro-biro setan Qur'an ura diturono setan wama yang bagi lan ora sayuk jobo setan suhu dikseu gak layak lahum kedua setan ayun zilu yang tahu nurono sopo setan bihiklan Qur'an wa mastadi ulan yororaku waso sopo setan dalika emkono-mkono inzalal Qur'an innahum saktemne syayatin anisam'i innahum inna syayatin anisam'i sanging rungokno dawe malaikat dikalamil malaikat dikeswe maring dawe malaikat ikulama zulu naik tine dan pecat kabeh bisuhubi dipecat atau dihancurkan kelan piro-piro bintang kelan piro-piro panase bintang falatat umong kojong nyembah siro Muhammad ma'amwai sertane Allah kejo nyembah ilahan yang pengeran akhara kang dia fataku namong kono siro Muhammad minal mu'adabina setengah sangnya wong sing disiksa kabe eva alta teksi umpomo ngelakoni siro dalikal ladi yang perkara nguniku ma'u da'au kakan ajak-ajak sopo kufar kain siro ilahi maring ladi wa angzir lan ngeke ono peringatan siro Muhammad asyiro taka ing keluarga siro ala krofina kang parak-parak kabe Wahum te al ashiro ibu banu Hashim, banu Hashim, banu Muttalib, banu Muttalib. Wakat angdarohum lan teman-teman ngeki peringatan sopan Nabi hum ing bani Hashim, banu Muttalib, jiharon hari terang-terangan. Rawang lewat nang hati sopan Bukhari, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Muslim. Wakfit jana hakka, wakfit lan ngendek no siro. Kue kudu sopan jana hakka, kue nyopak no siro, jana hakka ing lambung siro. Alin tegese ngelok no siro, alin tegese bersikap halus siro jani baka ing sisi siro maksudnya kan ada di toko sing sopan liman maring wong kita baka anut sopaman ka ing siro menal mu'minina sing biro-biro mu'min ilmu wahidina tegese wong-wong sing ngelakoni tauhid ya ngelakoni iman maksudnya ngelakoni tauhid fa'in asoka mongko lamun durakani sopa wong akeh ka ing siro asyiro tuka tegese keluargamu iku nyianati kuwe atau wani kuwe fakul mongko ngucapo siro lahum maring asyiro tika inni bariun ini saat temen yang sudah beri unwong sing terbebas mimah saya berkoro tak malu nak ngelakoni surah kabel ibadah tiwirillah sangking ibadah salian watawakalan tawakala siro bilwawi klan wawu wal fa'ilan fa' fatawakal alal aziz sirrohim yang atas edat sing menangan arrohim kang akeh walase manane Allahi tegesi Allah efawi tegesi nyerah no siro ilahi maring Allah jami'a umurika yang sekabiannya urusan siro Allah iku sapa Allah dirupani zat ya ro kang ningali sapa lagi kang sira khinatakumu nalikane jumeneng sira utawa nglakoni kiam sira maknane kiam ila salati misale maring salat nggih kiam napa mawon wa taqallu bakalan oleh molak malik sira fi arkani salate ing dalem boro-boro rukuni salat kok iman hale ngadeg wa kok idan hale lungguh wa raqiban hale wa raqianan hale ruku wa sajidan hale sujud kuwe bergerak fi sajidin sertane pira-pira sing sujud ilmu salina tegese wong-wong sing salat Inna usah temne Allah wa ya Allah asami udat sing midang ketala limutur akeh bersana Hal unab biukum ala man tanazzalu syayatin Boleh gue kalau terang lo menyangkut niku gue Terus ngendikane semua ulama, bukan satu dua ulama Semua ulama, asal ulama itu sepakat Ujian terbesar Rasul itu ada iltibas Di iltibas itu setiap kebenaran itu problem ini itu wonten iltibas. Iltibas itu barang batil mirip bener, ya barang bener mirip napa batil. Niku malah disebut wala tadbisul haqqo napa bil batil. Di cara wong fikih nak nyontokno niku kuwe nyekel wong wedok ora mahram, wong e katok ancekak. Ora mahram ora bojo, hukume apa? Apa maksud? Haram, wis jelas haram. Mustafa setuju muni haram. Tapi contohnya itu kaya filmnya Uma Irama. Wong wedok itu tiba. Nulung wong tiba itu halal atau haram? Halal. Sofa banter oleh muni halal. Lewat. Tapi ana sing mujma' ale halal yaiku nak tiba ora mbok tulungku mati. Misalnya pe kecemplung jurang. Tapi nak misalnya ora mbok tulung ya ora apa-apa ngadeg dhewe kira-kira iso. Lah iku ora sida halal, mergo ya ora apa-apa tenan. Kowe nulung mergo semangat. Nah. Dadi sekunane kuno iku ana al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Mesti ana wa bainahuma umur mustafian. Mesti ana sing nyerempet kaya iya. Kaya mubalake ngoten. Nak delok pidato siar koyok ngono koyok halal-halal. Mergo mari siar napa? Islam. Tapi nak delok panitia dor tuk dor ngro mah ditariki, wong melarat ditarik, wong sugih ditarik, sing ngekek yo ana sing gremeng, yo ana sing ikhlas macam-macam. Terus dikumpulno nggo nyangoni. Kiai. Sing ngono kuwi ojo jero-jerono, tapi kowe kudu eling. Nah asal usule ngene iku. Wis ngono zaman akhir, wong anggar. Tapi nak delok siar ya apik. Dah kiai zuhud ke sami, nak delok ado ko subhat ado ko haram ape. Tapi nak delok kunak kunok enggak memperbarui Islam terus is. Akhirnya Islam enggak nopo, siar enggak maju maju, ya melok dosa. Mari Islam betul nopo, maju. Ya gue jenis wabina rumah umurun mustabiat. Gue sekunan itu. Nah Quran itu dalam konteks Quran, ini dalam konteks Quran. Yono miripi, ono miripi ku gawiane setan. Cara wong kafir. Mergo ya cara wong kafir dimirip-miripno. Gini ku Kanjeng Nabi niku angger sore utawa injing niku ditonggo. Niku tiyang Nasrani. Niku tukang napa jenenge? Pandhe besi. Cara mriki napa tukang bengkel besi niku, pandhe besi gitu. Ya seperti itu. Pokoknya Nabi lala akrab karena dia orang miskin Nasrani. Terus tiang-tiang kafir itu menduga bahwa Muhammad punya pengetahuan seperti itu. Mergo diwarai tukang nopo? Pandhe besi. Sampai Allah nyebut walaqad na'lamu innahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Jadi annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Allah itu tahu betul mat bahwa kamu akan dikomentari bahwa Quran ini kamu diajari oleh seorang manusia. Allah membantah lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajamiyyu wa hadzal lisanun arabiyyum mubin. Lalu cene wong kafir atau konfirmasi, misalnya ngeten. Si tukang pandhe besi dikonfirmasi, apa betul kamu ngajarkan Muhammad? Coba kamu cek. Padahal mereka ngerti nak cek iki bahasa Arab fusha ora iso. Kok diarani mulan Muhammad dadi ra dikonfirmasi. Tapi gosip wis kadung napa? Tersebar. Iki nak ana wong ayu sowan Mustofa, iku nak cara Mustofa ra tenan nak takok hukum. Tapi gosip tersebar pake Mustofa. Di tamu. Ayu ketoke harmonis jagongan. Kan ya repot kan. Wis kunane kuno. Lah mulane setan iku pinter, angger godha wong saleh iku mesti mirip hak. Ya angger godha wong saleh iku mesti mirip. Kalau tak cerita itu populer. Kalau roh kitab, senajan tak rapati percaya, tapi kalau roh kitab, Barseso itu yang terkenal di Kiai Nawo. Barseso itu jari ini wonge sangke parke pangeran itu isomi ber. Di murid Swida itu isomi berkabeh. Jari Swida itu malah kabar itu mereka. Wah, agak banget. Digodo setan piwai ku raiso. Satu-satunya cara yo dibebape setan kabeh nyerah dhewe lapor mbek Pak Ketua jenenge Pak Iblis itu napa Pak Ketua. Iblis pinter. Mondok ning kibar sesa, misale kibar sesa kok tahajud iku 8 rakaat disaingi 12 rakaat. 12 saingi 20 ora tau menang kibar sesa. Nek kibar sesa poso Senin Kamis ndekne ndak lair, ndak lair wis Daud poe ora tau menang. Sesa takok. Jong kowe kok iso ibadah sregepe ngono niku piye, Jong? rahasia ya. Ora kudu dudono aku kepengin ibadah koyo kowe. Niku ya, kula niku mangger salat tahajud terus badhe leren niku. Niku mangger eling maksiat kula niku mboten sida terus kula terusno. Dadi godane lewat daya tarik sing berupa napa? Ibadah. Mergo kiai daya tarike kok. Dadi intine kowe ora iso istirahat ora kepen turu mergo eling maksiat iya. Lah nek aku ben koyo kowe. Ya kedar maksiat riyen. Soalnya tertarik dan kerja kunci ini orang futur orang apa jeda orang kesel ni gua apa eling apa maksiat mana sama tu hebat tenan eling maksiat atau tetap ngenewa ibadah biasa biasa gua wong dapet tenan ni gua eling maksiat tapi tetap ngerokokan sampai bakas ketun maksiat mangan baru gelegean turu. Itu bagus itu, mergo kowe nak terus tenanan malah koyok setan sering kita apa? Berseso. Jadi itu sudah lebih maju, berarti Anda lebih apa? Maju. Bagus ya. Tak anggap kok ngalim tenan gitu. Akhirnya setan cocokkan, nama maksiat apa, Jung? Selingkuh, Mbah. Wah, kegeden Jung zina iku apa? Mata ini wong. Kegeden Jung. Sing sedengan. Ngefly, Mbah. Ngefly iku nyabu. Wah itu yang cocok sedengan. Nah, saya akhirnya Pak Barsiso mau dijak. Dulu itu yang namanya ekstasi atau nyabu itu pasti di warung perempuan. Jadi buatan beredar ke rumah-rumah nopo keluarga. Hasil marung ngombe arak, riyen anane arak. Ngombe arak mabuk. Bareng mabuk merkosa bagule wedok. Bojone lanang teko ngamuk dipateni. Berarti sempurna kan? Sing pertama muni dosa gedhe mateni dihindari saiki yo mateni. Dosa gedhe zina yang paling dihindari akhirnya wis napa? Zina. Gara-gara asal usule minum napa? Minum arak atau minum sesuatu sing napa? Mabuk. Makanya ulama itu kalau bikin urutan dosa besar kan syirik, mateni wong, zina, mabuk. Tapi kan ulama sing gak trimo diitung mabuk, perkara nek wis mabuk wis tok ndindi. Lah setan pinter intinya talbis menggodanya adalah lewat sesuatu sing cara zahir bener rupa-rupane daya tarike napa ibadah. Mane kok sampeyan iku wis bener, sipun sering maksiat terus ibadah biasa. Engko nak berlebihan sering tahajud untuk wangsit malah dadi penggantine Nabi sinten? Isa, malah repot. Mane sano tak kula, mulane kita kandhani ngadol aku. Ibadah ku biasa ae sing wajib-wajib tok, sunat yen apa happy sunat, nah, ora timbang gremeng wis ora ono penting biasa ae. Ada cerita lagi kalau ini kitabnya benar, kalau tadi itu mukhtalaf alaih, cerita seperti tadi itu mukhtalaf, tapi ada kitabnya, saya pernah baca. Kalau ini benar, ada ulama atau kiai yang enggak pernah maksiat. Itu setan juga ini pinter, ya kok wedok tiba. Walhasil ada anaknya rojo itu wayu, delala lara nemen. Terus rojo ini dibisiki setan, sing iso nambani itu fulan ini. Seorang ahli ibadah yang nemen oleh ibadah. Barang diparani Pak Yai ini harus berobat di jenengan. Ya ini pertama mikir, waduh kok ayu. Tapi kok loro. Nolak iku nolak wong loro. Nerima wong ayu. Cara Mustafa Jenggot kan ditompo karuan. Paham ya? Kan aman. Soalnya Jenggot memati kan aman. Ini aman tuh. Misalnya wong penyakit saiki homoseksual ganteng yo ora nom ora. Ayu ora kan wis aman. Sing ngrumat Mustofa yo aman. Tapi rawan keselen gitu gak jelas prospeknya. Walhasil akhirnya ditompo. Atas nama cara hukum syariat piye wae pasien, nggih piye wae wong loro. Paham ya? Bareng diobati ispoe mulai tertarik akhirnya zina. Bareng zina wedi konangan dipendem. Bareng dipendem. Sesuk dadi gosip. Pak Yai iki mateni tiyang sing dadi pasien. Lagi-lagi setan selalu memanfaatkan sesuatu sing sawangane bener. Nulung wedok sawangane lara. Iblis wae nggih mbok-mbok napa? Ibadah. Iku paling angel nggone bab godaane setan. Tapi kowe tak jamin kowe iku pancen kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak bakal menangi setan sing secerdas ini, tak jamin. Setan ning umat Nabi iku geblek kabeh, mun nang ngandel kula geblek. Wes gobloke ra karuan setan. Kula nate ngaji teng kajen tak terangno, setan saiki wis gobloke tenanan. muka-muka kalau ngomongnya tidak didengar apa setan. Lho setan zaman akhir orang goblok ya. Misalnya kiai ning desa biduan mriki ya. Kiai mbek kiai ning desa dia diduk. Rebutan masjid kiai ku diduk tukaran. Sangka kiai papat terakumulasi sak desa. Tak ulang lagi. Dari kiai empat terakumulasi sak desa tukaran. Setan bangga iso ngeduk kiai. Jebule kiai niku terus minggat tok Gunung Kidul gawe pondok. Sing sitok minggat meneh ning daerah pedalaman yo gawe pondok gawe masjid. Akhirnya mestinya Islam hanya tersentralisasi yang beduan gara-gara didu tukaran malah nyebar ke dindi. Jadi setan Indonesia aku goblok. Gorono kiai atau gus tukaran kecuali mencelat nindi kung jenenge wong soleh tetap gawene ku masjid bae musola. Tak malah tempat sujud menyebar kemana? Lha iku setan ora roh. Cek goblok. Mestine iku nek ana kiai iku didamekno ben ra berkembang perkara nu pakupek ning kono. Lha nek kula nek ra ngaji iki ku ya kepengin nerangno, nek nerangno kuatir setan roh terus merubah strategi. Jadi ora ana critane Islam menyebar kecuali barokah salah strategine napa setan. Iku wong saleh-saleh didu akhire do tukaran lho. Diponegoro nganti ngoten mergo ya konflik mek keluarga. Sebelum melawan Belanda, kasusnya konflik di keluarga. Pangeran-pangeran Jogja, wah, kasih mau ngalim. Gara-gara konflik, semua turun dinti. Termasuk sanat kula, wonten sing tok Syekh Bagir Jogja, ini keluarga keraton, generasi keempat, saking kula. Maksudnya generasi ilmiah, uripe teng Mekah, atas Kabupaten Mekah. Ya baru kayak tukaran. Jadi tukaran ini kayak gus luar biasa menyebarkan Islam ke pelosok-pelosok, ke penjuru. Mana kalau orang susah, orang kiai tukaran, orang si minggat itu susah. Oh itu mesti upak-upak nangkono. Ya contoh no, sobo sing baru kayak tukaran, apa? Rontin. Wong didu be mertuane, baru kayak tukaran mantu nih minggat kok mandiri, jadi api. Jadi setan itu banyak yang gagal nih zaman nopo, nih zaman nopo akhir. Ini ku nyata tenang. Desa dinti ini anggar konflik, ya ini pindah desa ya tetap gawe masjid atau gawe musola atau gawe pondok. Mergo setan tau dinyak pangeran. Wes ngene tan, kowe tak usir ke swarga, kowe njaluk apa tak turuti. Saya hanya minta satu hal. Gini ku la uhuyan nahum nahu ajmain semua anak Adam mau saya sesatkan. Terus semala atian nahum min baini aidi. Terus wa min khalfihi wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Jadi setan pas kejadian mbek pangeran pokoknya kula godho Gusti saking sisi depan sisi belakang sisi kanan sisi kiri. Jadi pangeran takut wis tan. Pun Gusti, wis tenan pun. Kowe janji lho pun nggih. Kowe ana sisi loro sing ora kowe ra mbok sebut ya iku dhuwur. Apa iso? Wis kadung perjanjiane wis. Lilir wangsane wis kondang. Selagi ini kau laku ditawan untuk buat dosa ini gede kau opo nganti sundul langit angger dalam istighfar tak sepuro. Piye piye je ono ngisor ono dulu. Wong dosa ini kau laku rado aku ay. Kena kalau kau opo kan gak ono pengaruh bagi pangeran. Apa setan? Mana ger ono wong maksiat bariku istighfar setan nangis cek bejane kue bar maksiat cek sudi sepuro aku sekadung. Mulane ulama ku nek istighfar kadang guyu iku ora kok guyu sombong guyu setan mergo setan nangis. Dadi kan istighfar yo nangis separo guyune nopo separo. Nangis iku yo ngiling-ilingan akeh maksiat tenan. Guyu saking syukure ning rahmate Allah baru ke istighfar di sepura pangeran iso nangis nopo apa? Setan. Dadi setan kegoblokan iku goblok. Anak ngaji kula niki ikhlas setan lah ya ora krungu. Mulane tak jamin iki aman. Kowe paham ben iki. Mergo setan iku ora iso ngrungokno tiyang napa ikhlas. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Ibad kaulaku sing ikhlas iku setan ora roh. Nak jare sing aran Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, setan iku malah ora trimo goblok, ya lemah tenan. Lah kok ora lemah piye? Saiki nak dene gething wong sujud, kok ora ditekeki kabeh nyatane wong sujud ya do urip. Mereka tak warai, kowe kudu anut ulama. Lho niki dawuh Hikam mboten dawuh kula. Ben sampean ngerti logikane ulama. Kowe iso ngelem setan hebat hebat apa? Nyatane wong sujud ya do urip. Nah misale nekne tok ditekeki kabeh rabar ben sing urip sing maksiat tok. Nyatane wong sujud ya urip, wong haji ya urip, wong sedekah urip niki sing ngaji jalanan ya urip kabeh. Ya mesti nek nekne gething barang hak kan ditekeki kabeh kan selesai. Lah engko misale ditekek tenan, tetep setan iku kalah, mergo sing ditekek cara Allah hukume mati syahid, malah lara neh. Wes pokoke setan ora tau menang. Maksud inna kaita syaitani kana napa? Dhaifa, setan ku lemah sekali. Iku anane nangis. Kowe tak godho kasil maksiat istighfar ya disepuro pangeran, nak mati syahid ya disepuro pangeran. Mereka kalau dah tiga ibu PD, kalau asli ni kira untuk uti, roti itu kiri persis saja uti. Tapi kurang mati kaji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau sering debat begini, lah nak jiran PD, nak kau kiri persis sah, kiri persis sah kurang mati Nabi, jadi tak diselamat non Nabi. So aku kau aman non awak repot. Nah kecuali jenengan kau kiri persis sah monggo, bukan aku. Senengannya kau ngengel ngengel apa? Perkara. Jadi benten, umat kaji Nabi beboten benten sama. Mereka umatnya Nabi dijamin wa anna lamasna sama'a fawajatnaha muliat harusan sadidaw wa syuruh. Sausai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir iku setan wis nanti kekuatan, riyen ndek kekuatan iso ngakses langit. Sausai kanjeng Nabi lahir langit itu tertutup kanjeng napa setan. Ini mungkin disebut innahum anisam'i napa lama'zul. Dadi ora ono setan kecuali yang ngarepe munggah diantem lintang, wae ora iso. Ya intine mboten cak. Kalau ngerasa no tenan aja, biar arah rasanya jadi ulama. Kabe ulama, aku tahu muka siapa ketemu setan. Bu piro kadari tahu. Kalau harus tahu, mengenai pede. Sama dong tahu tu. Nah, kancane awor, jadi rasa akrab. Bu piro kadari semua ulama itu mesti nanti ketemu setan. Semua yang nosing suwi, yang nosing cepat. Ya saya Abdul Qadir masyur itu. Ketika beliau lah anyaran jadi wali kan. Faidan nurun adu afis sama ketika ono nur terus ngaku pangeran ya Abdul Qadir aku pangeran om saiki wis bebas oleh maksiat. Jadi pura-pura jadi Tuhan gak hebat tapi setan pura-pura. Terus Abdul Qadir tahu kalau itu setan terus dipisoi ikhsa ya lain oh dasar jancuk kowe mesti setan. Mulane kula sering miso dhisik wali-wali yo miso biasa. Cuma tepat sasaran ngono tho bedane dibedane. Lah aku rada keliru mergo tak pisoi Mustofa misalnya. Tak jadi ya biasa, ada misal itu ya biasa, ikhsa itu ya. Nabi Ibrahim pun ada misal, misal yang kata uffil lakum balima ta'buduna min duni. Oh jancuk, pengurang uffin itu mana dong? Ya bedanya Nabi itu tepat apa? Sasaran. Mpun ngoten. Terus setan itu yang umatnya Nabi itu lemah sekali, sangat-sangat lemah. Ya orang terima lemah tapi apa? Sangat-sangat lemah. Lah nek ora usah kuwatir nggih mergo innaka itasyaitani kana napa. Dadi setan niku saiki ning umat Nabi ku wis sangat lemah. Terus setan niku ora duwe akses ning langit. Niku nggih nyata. Niku nggih nyata. Ibnu Wasik niku seorang ulama besar niku nate miyos saking masjid ketemu setan. Kamu tahu saya siapa? Karena dia wali tahu kamu setan. Ada apa? Wiridan yang Anda baca tadi jangan ajarkan ke manusia. Kompensasinya saya tidak akan goda kamu saat nak turun. Padahal wong rata goda aku berarti selamat kan timbul bobo suara. Ibnu Wasik sempat tertarik kan tawaran itu menarik. Wah, ora digoda setan nganti anak butuh kan aman. Bareng dangen-angen tapi aku nak nurut dene ra berarti wis nurut setan. Akhirnya balik ning masjid. Balik ning masjid. Waya muridia. Hei murid-muridku kabeh sing ngarepno aku. Mulane diarani murid itu murid sufiyah, artinya kata-kata murid itu wong sing ngarepno guru, mulane diarani apa? Murid. Terus sing menunjukkan dalan jenenge mursyid. Mulane ana murid, ana mursyid. Terus bahasa Jawa dadi murid ngono ae, wong murid itu wong sing karep kepengin iso iku jenenge murid. Kamu semua saya ajarkan wiridan ini harus kamu baca. Terus dari setan itu balik kanan, yo gara-gara iku kowe iso ngalahno aku. Jadi setiap yang diinginkan setan gila. Mulane misalnya kowe kepengin tahajud kok nemen-nemen. Kira-kira kok nafsu ya dikurangi, misalnya kepengin 10 kok nafsu ya seloro ae. Dina aku pengen turu tenanan nggo tahajud. Dadi ana ulama iku gawe perlawanan setan. Aku pengen tahajud tenan ya aja. Nek pengen turu tenan aja. Pokoke kepengin banget iku aja. Dadi angel dadi ulama enak koyo kowe mesti alami urip. Dadi mergo nggo nglawan apa? Nggo nglawan apa? Setan, agar kau pengen banget itu biasanya setan. Buktine ya iku, bareng tahajud tenan lagi telung dino, lagi patang dino niku terus bar tahajud iku terus mlaku-mlaku ro bojone turu, ro tangga-tangga turu, ro kancan batang-batang iki. Lah iyo tahajud ora rakaat rum sing ditampa wae ngomentari wong liya napa? Batang-batang iki bengi deng lekor, dal wae rahmat turun. Lah kowe malah wae rahmat turun pahpoh ngomong lho. Lah iku lho. Tapi sampean jeneng niru kula, niku jarang tahajud perkara wis disaudarani sampean batang. Dadi wangel tetep ngadepi setan. Wong ora ana ibadah sing ora mari wujub. Angger ibadah ya mari wujub. Kowe ra ibadah ya setan, wong ora tau ibadah. Ibadah mari. Ajal kowe lomo rong minggu ya. Dermawan rong minggu mbek fakir miskin. Rong minggu ya rasa seminggu, seminggu. Rondo ning pojok desa mbok kei rondo tuwa lho Mas maksud itu. Ora mbok tafsiri asal rondo. Niku khawarit gak terang detail khawarit. Nerangno dekne kudu detail. Ana fakir miskin mbok kei 10.000 ana sing 20.000 ana 100.000 seminggu ya. Bariku ra wong sugih nggo mobil. Ana wong sugih buka toko nek to. Pulau sugih ra peduli fakir miskin. Dal lagi seminggu ya. Seminggu yang lalu ya sama seperti mereka gak peduli fakir. Mana LSM paling semering kritik mereka angger bareng amal mesti eling. Lha iku menungso. Ngamal seminggu e giye-gere makan kurban berminggu. Berminggu-minggu. Ya makanya uang kudu stabil. Nak kepengin sedekah wis dilakoni sak kadare, kepengin salat ya sak kadare. Ya, cuma nak pas sholat fardhu ae sing karwan fardhu ae cocok ra cocok hadirno Allah Subhanahu wa taala. Wae ling tenan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kowe ling tenan nak salam kanggo Kanjeng Nabi. Kaya-kaya Kanjeng Nabi hadir di depan Anda. Mulane nganggo kaf kitab assalamu alayka. Sekolah nak sholat itu makmum ya ling tenan. Terus bar niku assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Gusti salam kangge kula lan tiyang sedanten sak donya sing saleh. Kowe eling nak sujud ning gone Yogya iku wong Papua ya ana sing sujud, wong Timur Tengah ya ana sing nopo sujud. Wong sak donya sing sujud iku kathah eling nak sing sujud ora kowe tok assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Mergi jeng ben niku nak pas teng mahsyar Kanjeng Nabi jejer pangeran, jejer Jibril. Tenggene riwayate Sayyid Ali bin Husain niku kula gadah riwayat saking kitab Fathul Bari. Seben acara teng aroro mahsyar ku acara prosedure jimpen niku Allah Kanjeng Nabi Jibril niku usule Kanjeng Nabi namung setunggal niku kula figura teng gene kantor kula bep figura niku niku teng kitab Fathul Bari teng bab syafaat niku Nabi namung matur pangeran ya ay rabbi ibaduka abaduka fi atrofil arti Gusti kawulane jenengan ku kathah sanget sing nyembah jenengan fi atrofil arti ning pojok-pojoke napa terus saat ini di Papua mereka kalau di santri uripe di Papua itu di sholat di gawe pesantren bahkan kalau di santri gobloknya rakarwan zaman pondok ini di tengah Kalimantan dari ilegal lagi ini yo karyawannya yo ilegal nanti saat ini mau ketangkap polisi nopo dari ngerarah tapi tiap nyurati kulon itu dari ngenen telepon gus kulon itu hidup di tengah hutan majikan kulon pokoknya jari wong akeh jenenge ilegal lagi. Aku lho niku wong melarat Gus dadi ora roh iku resmi ra resmi kok butuhe kerja niku kula wong melarat. Gini jan nate ngaji kula lami. Niku nak Jumat iku nyuwun Jumatan terus padahal tiange namung 16. Dijak dhuwur gak gelem. Wong Jumat-Jumat kok. Padahal cara mazhab Syafi'i nak rong 40 ora gak oleh Jumatan. Wonge lagi 16. Ya tak omong wis Jumatane aku sing tanggung jawab. Iku lho intikal mazhab, nah cara mazhab Maliki Hambali Jumatan mboten kedah tiyang ngene. 40. Pokoke wong akeh 12 ta 6, pokoke aja loro. Mergo rong Jumat. Jumat iku wong napa? Akeh. Mergo dijak salat dhuwur ora gelem, alasane Jumat-Jumat kok. Sakake. Ngoten nggih musala kang kayu ranting-ranting. Kok angger kayu teng mriku wis entek. Pindah malih. Dadi musalae diungkat-angkat. Yo tetep elek iki ini berat kiri tengah elek yo sewe ngono. Ora tau entuk salam templek nguripe nang kono. Pemene ana pilkada yo ora tau entuk. Tapi kuwi nyembah pangeran, nggih nyembah. Lha iku soben sing diringi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nyembah pangeran nang Jawa iku penak. Ono sing salam tempel, ketemu pejabat dihormati, ono sing nyucup bareng. Wah enak lah dadi kiai itu mriki. Lah wong kudu eling ngoten niku. Ya iku mergo setan iku kalah. Wong wis ditakdir melarat ben putus asa, jebule nang tengah Kalimantan yo jek nopo sujud. Kok sing tukang nyolong kayu gering nang pangeran yo istighfar. Kadang nyolongno nggo masjid. Panitia masjid wae anggar kayu larang-larang sing tukang ilegal mungkin kula mohon Mbah murah. Maksudnya nggih kula murah ya mergo rondo. Ya rondo iku wae. Rondo Spanyol le wae. Mulai akhir orang Basul Masail, gimana hukumnya nyolong kayu hutan? Kaya ini rawani jawab, muni haram iku yo kadang masjid di subang kayu muni, muni halal ngelawan apa? Negor. Kaya sana terus pesen, ojo bakas cung. Ayo masjid di segera tahu ngaku ilegal lagi, benar raine. Sa Indonesia, kok kadang ngomong iku yo kepengen ngamal. Wangen, terus ngono pangeran. Prasetan tambah loro, tekan sing nyolong, ya kok kepengin apik, maksud e bali dari setan. Tekan sing nyolong ya kok kepengin. Ana mahasiswa lanang pacaran ambek cah wedok Kristen. Wah yo elek wis pacaran jek non muslim. Niku niate yo ngislamno. Kadang kasil, ora loro setan iki. Kadang kasil tenan, kula bolak-balik ngawekno bocah sing mualaf. Yo kasil Islam tenan. Pacarane dosa tenan, bareng kasil Islam prasetane kok. Waduh, ini ngamal sing gak terhingga. Kalah meneh kan setane. Paham? Dadi saat setan iku kalah iku bolak. Kowe maksiat setan menang, jebul istighfar kalah. Lan disebut Quran inna kaita syaitani kana dhaifa. Dadi ning era umat Kanjeng Nabi ku setan wis ora dijaya kaya zaman inna kaita syaitani kana nopo dhaif. Ulama-ulama nu mboten pati riso mek setan. Semedeni yo setan awakmu iku. Nabi ngendikan inna a'da ika nafsuka allati baina jambe. Musuh terbesar yo nafsumu sing mbok gawa ngalor. Nak setan wis entek wis bar. Oh setan nopo zaman akhir kudu umur ngoten-ngoten tok. Ndak ada perkembangan. Dene yo ora kreatif lek sing ngene-ngene tok. Malah kadang sering salah wae. Wow. Kiai ditu jebule malah menyebar kemana-mana. Akhirnya nyebar sujud. Sampeyan tak critani, menurut sebagian sejarah dan saya percaya itu. Islam ada di Cina, di Aceh. Di Aceh itu ada, di Sumatera itu ada namanya Maulana Yusuf Baros. Itu menangi ngaji Sidin Ali. Ndak yang di mana itu? Pamijahan dari itu. Putih apa? Yang Jawa Barat itu? Tasik itu. Ndak ada yang itu, kalau itu saya ndak tahu. Saya ndak tahu atau pura-pura ndak tahu. Pokoknya yang napa? Syekh Yusuf Baros. Niku nu ngajine wis Sidin Ali. Salate iku metu mergorong diulang 5 wis boyong deh. Mulane disokono nek salat mung telu matekno wong. Muga saiki ana sing 5 alhamdulillah rene to. Karena Sayyidina Ali iku cara lahir konflik mbek Muawiyah berkepanjangan. Terus sahabat sing netral itu terus enggak ingin ikut Sayyidina Ali, ada ingin ikut Sayyidina Muawiyah, terus melarikan diri. Kebanyakan ke Cina. Sebagian terdampar di Selat Malaka terus dugi Aceh. Woi, kok akhirnya Islam menyebar ke putih-putih. Barokahnya enggak nyaman hidup di Kufah, di Irak. Akhirnya Islam itu Cina. Ya mana itu Islam itu sampokong bareng, cengho bareng. Woi, walhasil itu Cina. Barokah itu tukaran. Tambah bingung kan setan. Aduh, tak beror. Nangkini aja, gara-gara tukaran. Tuh. Islamnya dugi putih. Cina. Itulah, jadi setan itu mereka mau dinyak pangeran. Wes tan cukup. Terus janji lho, kowe ra nyebut dhuwur, ra nyebut iso. Kok dene mau ngomong kok ngarep, kok nguri, kok kiri, kok kanan. Dene ora menyebut atas. Di yo wis kadung kalah. Kalah mbek pengiran. Dadi kudu eling nek setan niku ning zaman akhir gak siapa-siapa. Terus hikmah ketiga nak cara dawuh hikam, ana setan malah ape. Mergo Allah kepen mulyakno manusa. Jare nak salah iku mergo kegodho setan. Cek anake manusa sing kelondekne, sing salah ndekne, sing disalahno. Setan. Anake sapek pangeran ki setan. Dadi kowe salah harus dikambingno. Kita. Wis sesat syukur ae wong anane setan dikersakno pangeran. Alhamdulillah kok njaluk Mustofa kok godhong wedok. Oh setane. Padahal ya Mustofa nang setan. Dadi makanya cara pandang orang sufi itu kayak yang ngarang si Hikam Ya Raya itu barang yang sudah ditakdiri pangeran nek mati wae. Sing perlu mbok lawan misalnya zina, nyolong, minum, pokoknya yang karuman maksiat itu harus anda lawan. Tapi nek bungsu sing bulet-bulet kok setan barang wis barno wae urusane pangeran. Yang harus kita anteni itu nama mak masih. Toh jek ana peluang kalau kadung terjadi jek ana peluang napa is istighfar. Jadi kayak kudu roh ngaji ini, coba ngaji bek wong-wong yang terlalu khusuk. Nak nyerita no godaane setan, koyok-koyok dah ada orang yang lolos. Sangking canggih. Iku Quran ini dene wa kana setan wa ala kulli syai'in qadir. Setan tu mampu melakukan apa? Sing iso ngono iku pangeran. Nak setan ku hinake dah setan iki kana dhaifa. Aneh-aneh ngono setan kok sawangane wong kafir atau lolos ke ngono apa? Umawa setan menang, Kang. Mulai Nabi Muhammad pas ditinggal Kanjeng Nabi wis ora ana wong Islam, Kang, ora ana wong salat. Nyatane mulai Nabi nganti saiki wong salat tambah akeh, tambah sithik. Tambah akeh. Berarti setan kalah. Lah sapi wong maksiat yo tambah akeh. Lah iya gara-gara maksiat gara-gara setan. Berarti setan kuwi elek tenan. Berarti kan yo salah meneh kan. Nek ana wong apik berarti setan gagal. Nek ana wong elek setan pelakune menang ta kalah? Kalah terus setan. Lan wong kali-kali anut ilmu tasawuf. Ya ilmu tasawuf ngoten niku. Paham gitu. Terus niki ilmu ne ulama sampean kudu anut. Ya setan ora usah mbok pandang berlebihan. Kok dewe pangeran innahum anisamina wa lamazun. Apa meneh ngadepi Quran malah rawani dewe pangeran wa ma yam bakhilahum wa ma yas tatikum. Setan ora bakal iso mempengaruhi Quran. Ora iso ngubah. Innahum anisami lamazun. Lah kemunculan setan sing fisik sing ketok koyok manusa iku ada dalam beberapa sejarah sing diceritakno hadis sahih. Tapi kita saiki wis ora roh, kula baleni malih. Setan sing muncul secara fisik sing diijmai, sing didhawuhno para ulama iki ada beberapa. Sing masyhur ya kasus Ibrahim, Nabi Ibrahim sama Darun Nadwa. Dadi Nabi Ibrahim ngaten, soal sama anut kula ben roh sejarah setan, teman. Ben roh sejarah napa setan. Mosok kancanan tok ora tau napa roh sejarah. Ibrahim iku ora tau nutuki berhala pokoke ajur kabeh. Walhasil ketika beliau wis konangan sebagai penghancur berhala dihukum. Hukumane niku tiyang kan beto kayu sak negara Kanaan. Pokoke Kanaan iki wong Palestina, Israel pokoke daerah Kanaan iki. Niku riyen ku yo ana wong goblok pantingan wis wedok tuwek elek niku nazar. Nazar golek kayu iprik-iprik saaki-aki kepengin melok ngobong Nabi sinten Ibrahim. Jare ben anak turune barokah saking wong geblek nanti. Walhasil terus iki cerita ben nek ngamal sithik iku percaya barokah. Bareng kayu dikumpulo saking aki bareng disumet iku panase iku sentek ngamek. Akhire mareki kayu ora iso. Angger Ibrahim diuncal lo marek iku ora modok pinggiran tok. Mergo sing ape nguncal lo parek-parek ora wani. Misale gedene geni sak musolan iki wis bingung. Diuncal lo kok ado ratok. Diuncal lo parek sing nguncal lo. Kepanasan. Iku setan mendo ibu-ibu manusa terus gawe manjane. Manjane kuwi ketepil. Dadi kurane kuno iku sono apa ketepil. Bahasa Arabe apa? Manjane. Ngene ae, jenengan sinten? Soale aku Syekh kok daerah seberang. Ngene lho, gawe ketepil. Ketepil iku ya ketepil apa? Dadi gawe ketepil raksasa, dadi kok ado tapi iso muncul ibu, sepas ceblok ning tengah. Lan ana ulama darani ngetepil manuk ku haram, perkara niku idene napa? Iblis. Ya macam-macam. Lah cilik kula seneng ketepil. Dadi kula ngerti haramno ya keberatan. Kagak tak koyo, tapi penemune iblis, Gus. Iya, tapi sing diketepil lho Nabi Ibrahim ki mau watu. Aneh-aneh wae. Iku ya dene setan. Terus yang kedua niku sidang teng Darun Nadwa. bagaimana cara membunuh Muhammad dan Bani Hasyim tidak menuntut. Itu kesulitan orang-orang kafir, karena orang Arab itu meskipun tidak cocok, kalau keluarganya dibunuh tetap nuntut balas dendam. Yusnya terus. Ibu bawa nono Syekhun min Najdin. Dene ibu delok sidang ke parlemen Najdin. Itu siapa? Saya Syekhun min Najdin. Saya ini orang tua dari min Najdin. Saya tidak ingin melewatkan momen apa yang Anda akan lakukan untuk Muhammad. Terus ta'al udkhul ya Syekh. Ya sudah, silakan ikut masuk. Masuk. Ngene ae carane gak ketuntut. Semua kabilah di Arab yang jumlahnya ratusan ambil satu pemuda. Dan semuanya ikut membunuh Muhammad secara serentak. Nanti Banu Hasyim akan kesulitan menuntut karena menuntut sekian klan di Arab Saudi. Jadi tiap desa kok nyebut sito-sito. Dan jumlah desa sewu ya berarti sewu wong dari berbagai daerah. Iku wis gak marah mampu Banu Hasyim menuntut. Arok yurok yukaya Syekh. Ya sudah oke, okay, ikut pendapat kamu. Ya aku tahu setan kemunculannya nopo. Setan muncul secara fisik sampai ada dialog. Nah dari itu serah roh, kecuali ulama-ulama kata Suwawi Ibnu Wasi dan beberapa ulama nanti ketemu setan. Orang roh bercocokan apa orang roh tapi wis tahu mus? Berarti orang ulama bang gerung tahu ketemu setan itu. Nah itu mungkin seperti. Tapi lagi-lagi setan ya kalah menang. Ketika itu sudah terrealisasi, dikumpulkan, ternyata ya setan nemah lagi. Kanjeng Nabi dikandani Malaikat Jibril, mat malam ini kamu akan dibunuh. Kowe maca ayat iki. Niku wa ja'alna min baini aydihim napa? Sattan wa min khalfihim sattan fakhshinahum fahum la yubsir. Bareng Nabi maca iku dlala wong turu kabeh terus Sidina Ali kon kemulan. Kon kemulan nganggo kemule Nabi. Jadi agama yo ana nglecehnone. Lha setan pinter ngono jebule kebodhon, perkarane muk nunggoni sinten? Sidina. Anjen Nabi wis mlayu. Lha tekan mlayu iku idene Nabi kok setan raro, ya goblok. Misalnya Medina itu arahnya ke selatan. Ya, misalnya Medina itu arahnya ke selatan. Nabi itu jalannya menuju utara. Jadi jejaknya Nabi itu mau utara. Sehingga orang kafir itu bingung. Jejaknya mau utara padahal Medina itu ke selatan. Tambah bingung. Loh kok setannya raro? Mestinya setan itu pinter. Kata kuncinya kan yang Nabi. Mestinya awar Nabi terus wae. Kok bareng-bareng tidak ini mulai. Orang menyaksikan eksekusi prosesnya lah, kira kecolongan kan? Goblok meneh kan, maksudnya cerita gagal setan. Maksudnya. Jadi wong sekali-kali cerita gagal setan. Jangan cerita berhasil setan. Kena cerita berhasil setan berarti kita masuk kiai pengagum prestasi setan. Maksudku jadi kejong ngaji aku mindsetnya dirubah. Apa ya mindsetnya apa? Dirubah. Data kegagalan setan. Paham ya? Rata-rata kiai cerita gagalnya tak sukses sih. Sukses sih. Wong cerita sukses sih, wong seneng tawang gede. Ya coba cerita-cerita. Soalnya ngono, ini kan gue pembanding. Gue nama. Wah, setelah setan itu dikritik pangeran innahum anisam'i tamasyu. Wah, saya yakin guys dawuh pangeran Ibrahim inna kaita setan ika ananobo. Doiva, jadi rekodnya ini setan tuh sangat-sangat lemah. Orang terima lemah tapi sangat-sangat. Lalu mahasiswa pacaran dengan non muslim, gak karuan dus, orang pacaran itu dus. Sebab dia kersane pangeran, sangin rohmane, delal, itu malah iso Islam no pacarin. Bareng rabi ngelahir no generasi muslim, terputus generasi kafir kok mbah bae. Mergo saiki duwe anak wis Islam, putune. Tua tambah tua ngilingi dosane pacaran terus parek masjid amen istighfar wae bar setan critane tuntas. Piye iki? Cerita ngono akeh to ora? Lho, ora ora ngalalo pacaran lho. Mosok cerita kok ngalalo ya ora ku senengane kowe dadi khawarit mosok mbok simpulno. Ora ngarani ora ngalalo pacaran cerita kejadian niku banyak ndak? Banyak. Saiki wong moro Bali utawa moro NTT. Nak cara teori fikih orang hidup di Wonokromo kan daerahnya orang soleh. Pergi ke Papua, mayoritas kafir. Cara hukum fikih itu haram karena pergi dari daerah baik ke daerah yang tidak baik. Yang namanya hijrah itu kan meninggalkan daerah buruk ke daerah baik. Ini kebalikan, orang dari daerah baik ke daerah yang buruk. Tapi baru kayak wong kedonyan. Wong Medan kedonyan gawe warung Padang ning Bali ning gone Papua. Wong Surabaya kedonyan kulaan beras kok Surabaya digone Papua. Termasuk pernah bulik bojo kula niku, bulik misane wonten teng Papua sukses. Ku ada Alfamart macam-macam teng mriku. Niku nek kulaan teng Surabaya entek 300 juta. Tak takoki. Ning kono opo ya pokoke dagang sesuk karyawan wong Papua, sesuk Islam wong Papua. Ya faktore kedonyan. Tapi sing Islam wong napa? Kula gadah santri saged maca muin sorokan mek kula, saged maca teng arep kula. Niku santri putih Bali. Ya bayar untuk kedonyan no adol sate ning Madura. Sesuai sukses anak putune digawa. Sesuai dadi komunitas muslim. Bareng dadi komunitas muslim nek ora iso ngaji ra pantes di pondok nang sedo kiri iso maca muin. Piye ge jajan? Barokah kedonyan iso ngislamno tiyang Bali. Barokah iki tukaran Islam menyebar. Terus setan ning ndi jajal posisi? Wah itu sekian kegagalan kan? Ternyata yang dihukumi fikih haram songko hijrah daerah apik ning daerah elek malah ning kono iso ngapikno daerah elek. Bahkan banyak Islam di Papua sekarang banyak sekali. Iku sing gowo wong dagang, wong ilegal logging. Ya ojo halal loh, pokoke aku ngomong cerita kok. Cerita halal-halalan, pokoke cerita kok halal-halalan. Iku pangeran Nusa. Ya mulane napa wis woe bumi ne pangeran Ujembar wis yakin al-bilad biladuwa, kalau apal hadis ini al-bilad biladuwa wal-ibad ibaduwa fa'enama wajad takhiran fa'akim negara-negaranya pengeran, bumi ya bumi ini pengeran kau yang diwain untuk keapian, ya lakon kamu bodoh sekali kalau bilang Amerika itu milik orang Amerika, Amerika juga arduwa Papua milik orang Papua, bodoh sekali, Papua juga arduwa ibad juga ibaduwa, dimana saja kamu mendapat kebaikan, maka kamu gak apa-apa, mungkin di situ saya itu nyusut, oh, kurang sekulernya nyusut ada Syekh Kabbani, apa yang ada Syekh Kabbani, yang tiang yang kuwanteng nanti merigi kok tiang, sering-sering di Indonesia ini aku gadah toreko naksabadiyah yang putih yang nyusut wah, jadi nabi wiridan yang apartemen, yang kata anjek kak ngalur itu, kita ada jawaban, ruwesi wiridan naksabadiyah, teng gedung putih nyusok aku kuatah kula ini menangis, saya kabani riyan itu kula diceritani guru-guru kula sering nyuwun ijazah Said Muhammad supados dipermudah setelah sering wiridan sekarang itu kalau Obama kesulitan ngadepi ekstremis itu rembukan sama saya kabani jadi dulu dikuyo-kuyo saya dibutuhkan tidak rembukan iya terus pengeran yang kersana teng nyusok mas, orang wiridan yang bantul teng putih ribuan pengaruh semangat kan nah iya nah cara nuruti fikir mesti dia salah wong kok daerah apa metu ning daerah cara logika fikir tapi pangeran nang resano ya ya baik-baik saja nah sing kasus itu Swedia Swedia itu memang merisaukan Islam yang di sana itu adalah sing gawa pertama wong Ahmadiyah. Jadi nak dikarani Nabi mau sitok janggal kok tidak ada gulam Ahmadnya. Perkara ni pertama gawe aku, wah aku peronon. Nah aku rakan cerita no. Pertama saya betul Islam mereka tu Muhammadiyah. Betul Jerry betul Muhammadiyah, Muhammadiyah tenang terus. Jadi dia ni saya tete langsung ngono gulam tu, gulam Ahmad Mirza. Ahmad gulam Mirza apa gulam Ahmad Mirza? Gulam Rian gitu sih. Mirza Gulam Ahmad. Kok doroh iku. Tapi mboten nderek sehatan niku tok jeneng. Kok nganti ro jenenge detail. Mirza Gulam. Jadi prono. Perkarane pertama yang dikenal Islam ya Islam Ahmadi. Tapi itu tidak banyak di Swedia tidak banyak. Faham gitu, kalau jenengan yakin meskipun setan diceritakno koyo ngono hebat itu tetap inna kita setan iki ana napa ya ifa terus apa dawuh wa ma yang bahwi lagu ora ngarah layas suku ora bakal setan nguasai Quran iku ora bakal wa ma statiun lan yo ora bakal mam artine setan ora bakal iso ngilangno Quran terus iso mempengaruhi ide-idene Quran mboten ngarah setan tuh lemah sekali inna kita setan iki ana napa Rifa, pun ajaran kantil kulo. Soal kuatir digodoh setan, yuk kuatir jadi ni manusia. Tapi sangat angker bermuni auzubillah mina setan irojim is turun. Wah, is mantep direk so pangeran. Is muni auzubillah. Kau sangat apa lo sing angel angel. Soalnya auzubikalimatillah kita mamingkuli setoniro itu semua mengkuli hasil, mengkuli song doo malah keliru, raro maknanya malah bingung. Alhamdulillah. Kulo setuju pendapat Abu Khalifah. Cara Abu Khalifah ngeten. Dungo sing kira paham kok jowo-jowo. Mari repot cara Abu Khalifah. Dibantah Imam Syafi'i, tapi kan kuarit kok Nabi, tapi masalahnya wong awam rapal, ta malah bingung maknani barang. Wis pokoke sing wis ana gampang diapal ya alhamdulillah. Nek setoniro. Wis ngono ae ora usah sing dudu cara Abu Khalifah makruh dungo sing kira roh maknane. Makruh cara Abu Khalifah. Jadi rasa engkau dua, satu bawa, cebule raro nopo, cebule raro mana? Semua umum itu ramadhan dari Abu Hanifah. Kalau cocok nunggu, jadi orang repot. Selain kalau malas ngapa lagi itu. Semari mau berdon. Bukan kalau terus lagi yakin ya, moga indah kita setoni. Karena tuh, anggap bukti ini nyata. Mulai sausi kulo dengan ditinggalkan jin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyatane Quran nganti saniki diapalot tiyang kata. Sing mulang jalalan kados kula nggih kata. Sing toreko derek toreko tiyang-tiyang kados derek Habib Lutfi nggih kata, derek Kiai Asrori nggih kata, derek toreko nggih kata. Umpama setan menang wis tuntas. Umpama setan menang ra wis tuntas. Lah nek soal misalnya tapi maksiat yo kata Gus ngene maksiat yo kata. Ya iya maksiat itu salah setan. Lho bodho wong maksiat. Engko sidalan pangeran yo setan. Mergo wong e bari kuto lah anak ratu batu salah nol berloro ini. Nah, padahal ulama ilayah milki ama itu tetap ngendikan uang itu angger uang mati kelerek kelerek ijek mungkin pintu nopo. Malah loro setan. Pas uang apa mati roto-roto di ketakutan yang luar biasa. Akhirnya pas apa mati roto-roto uang kepengen nopo. Jadi gampang banget tobat nih umat kanjeng kanjeng. Soalnya bejo, jadi umat Nabi termasuk ini ciri khas umat Nabi dinteni taubatnya nganti nyawa terakhir. Inna woha ta'ala yakbalu taubatal abdi ma'lam yuhurhir. Allah itu nampo taubatnya kawulo selagi ini orang kelerek. Saat kue-kue ini saya melete-melete ini ditompo maupun. Bukan ditompo, ini istighfar, besok belingnya istighfar deh belingnya. Itu nak ngono kaku hati itu sampai sempen itu ceritanya dengan hadis-hadis itu. Terakhir itu ono wong wis ra iso istighfar, kok ngger istighfar iso maksiat neh. Misale wong wedok wis tukang ngrasani iku bar istighfar ya ngrasani meneh. Wong lanang tukang bodoni ya sesuk ya bodoni neh. Wis ngono konsisten biasane wani. Ya iku sampeyan terakhir ku wiridane ngene. Ilahi anta anta wa ana ana. Sekarang Allah jawab ya abdi anta anta wa ana ana. Gusti jenengan iki jenengan kula ya kula, jenengan iki jenengan kula iki kula. Dadi sampeyan wiridan sing paling klimak ku wong wis muni ilahi anta anta wa ana ana ilahi anta anta wa ana Allah ge jawabe ngoten ya abdi anta anta wa ana ya ana sing maksude Gusti jenengan ge tetep jenengan dados pangeran sagete nyepuro kula ge sak kula sagete ge salah malih jenengan ge nyepuro lho niku hadis sahih lho teng kitab muslim mboten nakalake niku hadis sahih mos kaya hadis sahih tak jamin sahih wonten sahih sampean maca teng kitab taubah. Kulo ge kulo Gusti ge balik male maksiat jenengan ge jenengan tugas jenengan ge balik napa no nyepuro. Sesuk pangeran yo jawab anta anta wa ana ana aja sing ge menungso to ngisam yo keliru ngene iku. Saku pangeran ra melok-melok keliru. Isi sane nyepuro. Pancen wis ngono. Wis wae setan ngloro. Mulane masyhur barang setan iri mek menungso tobaté ditampa nuangis. Nangis kepengen tobat, masyhur tengene kitab itu. Bareng kepengen tobat ora iso liya kecuali kudu komunikasi mbek pangeran. Dene ra di jalur mediasi, satu-satunya jalan lewat Nabi Musa. Mergo Nabi Musa kalimullah. Nabi sing dinas Quran wa kallamallahu Musa taklima. Bareng setan nangis Nabi Musa ya iba juga. Ya wis aku tak matur pangeran, yakin ge kepengen tobat? Ya yakin ya kalimullah. Suwun kula yakin kepengen tobat. Ya tak atur pangeran. Nabi Musa matur pangeran Gusti piye-piye setan niku makhluke jenengan Gusti. Niki pun kepengin tobat, kedah jenengan kei hak tobat. Piye-piye setan niku makhluke jenengan. Akhire Allah ngendikan, "Ya sa, tak kei hak tobat." Tapi ana syaratte sitok, kon sujud ning kuburane Nabi Adam. Mesmu tok san, mun Gusti niku tok ya. Enteng kan ajane. Kandhani setan, "Piye ya Nabi Allah Musa? Ya Allah ngeki tobatku suweneng setan, syaratte mesti tok." Kowe kon sujud ning kuburane Nabi Adam. Wah, nemu entap setan. aas judu humaitan wakot la aas judu khajan. Piye to? Zaman urip aku mau sujud, malas mati kon sujud. Musa ngawo dasar setan. Aas judu humaitan wakot la aas judu khajan. Piye wis matek kon sujud? Zaman urip ya ora gelem kok malah kon sujud wis apa? Matek. Gak anak iku gak nampa syarat itu. Nabi Musa dasar apa? Setan. Tapi tahu nangis dengan setan tu nanti nangis jadi seperti itu nangis. Nanti saat ni gigi kafe tentang hadis-hadis cerita makhluk paling sering nangis ini setan. Kerana nak Bani Adam sujud ini nangis. Kue bejo iso sujud. Aku serai iso nabo. Jadi setan tu makhluk paling menderita. Makhluk paling nabo. Semua gambar nongeng kome elak-elak tambah menderita. Gara-gara kome-kome gambar setan meripati si tok bolong wireng. Aduh. Boroh kondi. Lulucune setan ya ora iso nekek wong gambar elek. Eh ya bapak setan kuat tak komikus-komikus aduh ditekek ora gambar setan elek kak. Gagaru. Dia ku nunjukno nak manusa kabeh dijogo pengira. Kiai-kiai bendino ora nganyak setan. Awas bahaya setan, awas nyatane setan yo. Enggak berbuat apa? Apa-apa. Saya yakin dia pokoke setan tindak ke setan iki kan ana apa. Ya niku terus Allah cerita wong sing parek setan iso apa? Hal unab dihukum ana ta ora cerita ingsun kuming sira kabeh kufar Makkah. Alaman ing atase endi wong tanah jalu kang tumurun apa saya tinu biro presiden. Ke perlu tak cerita endi sing kancane setan bi khat fi data in fil asli tanah jalu sayatin. Tanah jalu tumurun apa setan ala kuli afakin. Setan niku senengane turun nggone wong sing akeh goroe kadza bin sing akeh goroe. Asi mentor akeh dosane, fajirin akeh dosane. Sopo wong sing akeh dosane iku ora kok pedagang tukang bodoh niku jeringan paling barang donya. Contohnya mislu Musailimah, ono semoco Musailama, Musailimah al-kadzdzab wa ghairi minal kahana. Setan sing akrab ku ambek wong sing aku nabi. Dosa mung nganti aku nabi to? Gereng to, aman ya. Gede-gede dosa iku nak wong aku nabi kaya Musailimah. Nak penerus Isa wis dhuwur. Nak jombang penerus Isa wong aku nabi to? Nabi penerus ya. Ya cek niku lho. Ya berat tapi sangi sore sing aku nabi niku. Setan iku senengane ngancani wong sing banget salah. Iku wong-wong sing aku napa nabi. Minal kahanati sing pira-pira wong sing rodok klenik, rodok dukun. Yulkuna numibana apa setan aisyayatin asama ing pengrungon. Emat kese perkara samiku kang krungu sapa setan ku imam nan malaikati sanging malaikat dirungokno, diperdengarkan ilal kahanati maring pira-pira dukun. Jadi setan iku dukun niku rata-rata untuk wangsit. Kleme si kok langit. Padahal kok setan, terus setan iki bisikno. Lah nek nak bertahajud kok ana sawangane pembisik sanggep bae kono apa? Setan. Engko malaikat ra mungkin kok wahyu wis ditutup. Ayo. Ngono kemungkinane kok setan, kok setan rung ditutup wahyu. Tuh. Mulane niku cerita Yana iku lucu. Saya Abi Bakar Sato kula tak eling-eling tenan cerita. Nganti mati matur nuwun tenan kok sing aran Yana Sarai Fathul Muin. Ana dua ulama debat. Sing sitok darani wong bodoh ibadah luwe apik. Piye-piye ibadah? Sing sitok darani wong alim fajir, wong alim fasik iku luwe apik. Nek wong alim waras kita tambah apik. Wong alim tapi napa? Fasik, fajir. Sing sitok wong abid tapi bodoh. Sing siji kiai muni apik alim alim fajir, piye-piye ana alime. Sing sitok muni yo ora yo apik abid, piye-piye abid. Senajan contoh bu, terus dua kiai ini ngetes. Delala pas dites yo manjane wong abid diparani teng daleme niku pas wiridan. Sing abid bintu. Pas wiridan terus diomongi ngene. Bahasa Arab ngene. Ya abdi he kawulaku, aku seneng delok kowe wong kok bendina salat, bendina tahajud. Ya kok gedhek riyen kan omah gedhek gampang. Nah saiki tembok bingung kiyaine piye. Saiki wis tak halalno nglakoni apa wae, mergo wis tak ridani. Uang itu sebungok-bungok sujud syukur matur nuwun Gusti. Sesuk kula bebas ora usah ibadah. Mergo wis dibebasno untuk rito. Wis keselan ternyata dia ibadah. Walhasil terus sing alim mau sing dukung pro wong alim sesatmu, delok wong bodoh balamu, jute kok ngono ae. Saiki marani wong alim fasil, fajir utawa fasik. Delala pas minum ning masjid, wong nak ngalim, nyabu nak arane masjid ra lego. Dadi wong nak ana elmune iku maksiat nak arep parek-parek masjid, yo ora iso. Mane kadang wong ra nyolong dhuwit kas lonte tapi nyolong dhuwit kas masjid, umpamane uripe ning masjid. Pancen yo ngono sunahe pangeran yo aneh, kadang wong nak rodok saleh iku ora iso maksiat ning nggon maksiat. Maksiate ning nggon saleh. Yo wis ngono pangeran kersane. Ya kan gak mungkin toh film muadzin terus ning perapatan delok wong wedok. Deloke wong jamaah. Wis ngono pangeran yo gedhinge nemen-nemen wis ngono. Wo takono, kena opo ora kena apa-apa wis ngono. Mabuk mbek nggawa pedang ya sampe papom jenenge tiyang mabuk ngefleh. Terus dua orang tadi ngetes lagi. Ya Abdiyum ini, yang aku pengiran. Ya kawul aku, aku raisin be aku. Amatas takhim ini, gue ya isin be aku. Uang kok penggawainya mak? Sia. Uang alim sing wis ngefly aku jubok pedang. Di pedang. Ya fulan, oh limukal ana robak. Ya fulan, kita ulang pengiran ku sama. Pengiran kok omong. Saiki serana wahyu, gak mungkin ada suara. Di pedang. Untuk rakyat cekel. Orang cekel dipateni. Akhire sing ngak, sing darani wong bodho luwe apik nyerah. Lah ya wis ngefleh ngono kok uteke jek normal maksud. Wis ngefleh. Ijek normal lak ngono iku ora mungkin penge. Nego cara akidah suarane pangeran ora mungkin iso diperdengarno liyane para nabi. Lah iki mau ngaku. Ngaku pangeran. Ora ora nabi kok ana krungu suarane pangeran, pangeran gendeng. Logikane kan jan lho yang bisa mendengar suaranya pangeran mau nabi ngaku ra nabi kok krung padahal setelah Nabi Muhammad ra bakal ora mungkin iku pangeran sing gedeng-gedeng iku dipedhang nek nggo pedhek akhire bareng sepakat oh nak ngono jek apik wong alim fasik piye-piye jek waras uteke lho jek waras saiki ana wong bodho tahajud untuk wangsit terus ngaku dadi nabi. Ya ternyata cerita ini saya bener aku bareng roh cerita Jombang. Oh bener cerita ini anak jen bahaya tenan ya loh. Mana kalau alhamdulillah Mustofa ini termasuk ngalim jadi masih tahajud terus insya Allah untuk wangsit nih. Tapi nak sekali untuk wangsit yo terserah ngaji dan yo terus kalau sangi sore tuh. Lah dek ini nabi yang mau lamar. Kalau aku nyucuk. Anes kunane kuno iku angger setan mesti memanfaatno perangkat ibadah. Jadi sawangan ibadah sakral jebule gletek sesat. Semlane kula suwun dis ibadah sing biasa sing whatever doa itu sing lakoni tenang. Tahajud lagi senang pangeran tenan ya lakoni. Tapi timbang kita tahajud mek gremang-gremeng. Tahajud terus soe teater lah koe sing happy. Fa inna wa ta'ala la yamallu hatta tamallu. Dene Nabi Allah ora bosen nganti kuwe napa? Bosan, mulai usaha ibadah itu happy sing sempurna. Kalau nak tahajud gak kali rokaat, kalau witir bertahun-tahun gak masa rokaat. Anut Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman nak witir masih tok. Dari nawawi witir nih hibul witro. Oh kok gak telu? Oh no gak nepi barang si cius karuan ganjil dan. Kok telu iwa ano loro? Ano si cius. Sayyidina Utsman nak witir masih tok. Kalau alhamdulillah ya anut nih bu, sampai nojo anut kulo. Tapi si Tok Sayyidina Utsman itu khatam Quran. Lah iku sing bareng kesel. Kula mboten. Engko kula anut si Tok mawon. Kowe anut si Tok. Tapi kula nate khatam Quran fi salat nate. Kowe penting wis tau. Kula nate khatam Quran fi salat nate. Ora usah makmum wis wae dhewean. Ya arung tau kula mun nate. Wis wis berak anut si Tok mun kowe nate. Piye-piye wis nate pisan-pisan mun wae. Dadi paham ya terus ibadah nu repot. Setan itu paling seneng manfaatnya sarana apa? Ibadah. Makanya tiang itu kudu yakin bahwa kue raba kalau nabi mergola nabi abad di ijma'i ulama saat dunia raba kalau nabi sama si kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ciri utama nabi pun untuk wahyu sangka Allah. Saya ini orang lagi ngerasa untuk wahyu berarti ngerasa jadi nabi. Aku pastikan sing bisi iku setan atau manusia delik wahyu sing beda wahyu aku gak ada pedang kok melayu. Ya gak ana pedang ana apa? Wong teng daerah kula riyen ana maling paling sukses yo gara-gara ngoten. Dadi wong sing di omah ditotok bareng dibuka iku pocong. Bareng sing di omah kaget ana kancane sing mlebu nyolong. Ayo mboten jebule ra pocong tenan yo pocong maling. Lah menawa wangsit iku menawa yo ngene iku koyo pocong ngene iku mau. Ya mungkin zaman akhir wis mungkin kabeh. Ngeri. Mulane kowe yakin anu yakin kok ora bakal ono nabi meneh, berarti ora ono bakal wahyu meneh. Setan iku turun ala kulli afakin azim. Mergo pegawe setan iki lho yulqu nasam napa? Yulqu nasam eling-eling sifate setan napa? Yulqu nasam senengane membisikkan sesuatu mbek kekasihe. Kekasihe sing rodok dukun. Jadi setan pancen membisikkan seakan-akan kuping kita, telinga kita dengar. Kowe iku saiki wis bebas, kowe iku saiki soleh maksiat. Mang seakan-akan dengar. Yo krungu tenan ya ada suara betul. Faham ya termasuk sifat setan yulqu nas sam. Eling-eling. Jadi yo mungkin wae ana wong aku nabi. Mungkin maksudnya yo yo mau mergo ana yulqu nas sam. Tapi cara kowe ngale masuk gedeng lah cek iso bedak. Nggo pedang wae sing. Wa aktsaruhum ta'akake setan uga dibuna iku goro kabeh. Ya dumun atik sing ngumpulna sapa sayatin lan masmu'i mare sing dirungokno kadiban utawa kidban ing goroan kasiran kang akeh. Wa kana lan ana apa hadza iki lha iki. Wa kana lan ana apa hadza iki semua kedijayaane setan iso macam-macam qoblaan hujibat. Sedurunge yen to den alang-alangi sapa sayatin pira-pira setan minas samai saking langit. Tapi sausi lahire Kanjeng Nabi niku setan kabeh dibui wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muliat harusan syadidaw wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maqa'idalis sama famay yastamil ana yajid lahu shihabar rasada. Sause periode ne Kanjeng Nabi nu ana setan munggah nu diantem lintang. Dadi intine sakniki setan relatif geblek jare kiai sing terus-terusno Nabi nu ora ro kitabe. Tapi kula bolak-balik krungu kiai guru-guru kula dawuh setan sing cerdas niku sakuse ngakses langit, bareng akses langit diantem napa? Bintang. Niku terus goblok. Bareng goblok jadi dadi gerdu. Lane gerdu iku setan sing wis goblok. Bukti nak goblok milih wit kok wit bring ora akeh rine to. Ah milih wit-wit sing api cemoro ora kenek to, milih kok wit apa? Niku wis saking gobloke, mergo kantem apa? Lintang terus akhirnya geblek. Mulane wong nek ora gerduwe kuwi ilange ya suwi. Mergo wis geblek elmune ilang macane suwi. Dadi ra ilang-ilang. Jare kiai-kiai ngoten. Dadi jare gerduwe iku setan sing wis idiot. Mergo wis dikantem napa? Lintang. Lintang. Percaya tak koi kok menapa ketemu tak koi. Nabi nang desa-desa cerita macam-macam. Tapi nek jare wong desa-desa ora jare gerduwe iku menungso kalah upyuk terus dadi gerduwe. Rukin seneng nak cerita kalah ubuk sudah tiba gerdu. Tapi kalau rata setuju yang pertama, jadi kedua gue setan saya mesti nopo, mesti geblek, berko kantem nopo. Kita enggih, kalau sering, gue pakai kedua pak, tang daerah kalau sering wonten, gue tang gue kata saya kertas lah, mau nih gue merodok kemenusan tuh jadi kata saya roh. Kalau lah ya rapati wedi sering, kalau dicerita di kedua, ya tak mau ngingon nopo, tonggo-tonggo, gue semua mau di kedua ingin. Ibu wis gak bahaya iku wis geblek iku. Lah jenengan kok ora go ngalim ora roh ya roh wae takokno. Engko ana priksakno. Ana. Mangko nek manggon pring senane teng putih pring. Pring kok akeh rine. Umpama dekne ra geblek kan iso milih nggon sing luwe apik kena. Manggon kok apa? Dadi mau kena kena rine ora angel kabeh. Ya mergo wis napa geblek wae. Dadi paham ya, dadi kedijayane setan kados bar sesa macam-macam piye-piye mergo ora umate Kanjeng. Bisa iki alhamdulillah padahal bar sesa kan critane kiai iso miber muridé wis widak. Iso digodho setan. Nah saiki ning umate Nabi kiai musala wae ora kegodho setan. Aman. Nyatane ati mati ya aman. Ya apik husnul khotimah alhamdulillah. Berarti yo kondang tenan umate Nabi ku kondang tenan. Aman wae. Wa syu'ara uta biro-biro tukang syair iku ya tabi'i wa anut hum ing syu'ara sapa al-ghawun biro-biro sing sesat fi syirihim dalam syire syu'ara fa yaqulu nama kang ucap sapa syu'ara bi fi syiri wa yarmuna kula ngriwanto sapa ghawun ing syair anhum anis sayatin anhum sing syu'ara wa hum mongko te syu'ara lan ghawun iku matmumu nae iku wong sing diina kabeh sing ora bener kabeh. Dadi wong Arab iku api-apian syair. Syairan ku omongan ngelantur, omongan apa? Ngelantur. Alam tarono to ora ngerti sira tak alam teke sira ngerti sira anakku sak temne tukang syair fi kulli wadin ing dalam saben-saben jurang maksudnya jurang to mriki ranah-ranah ranah omongan lho. Min audiatil kalami sing boro-boro jurang omongan. Omong sak omong diplintir. Wa fununi hilal warna-warnane kalam ya himuna. Iku padha napa nggih? Bingung utawa padha terusno sapa ngake? Yumduna tegese terusno sapa ngake? Fa yajawizuna monggo ngliwati sapa ngake al hadda ing batas. Matkan khale zaman ngeleme wa hijaan lan zaman ngritike. Jadi penyair kalau saat ini jurnalis tu nak seneng wong ya sundul langit, nak ismu hujat, yontek ngamek, kena ismu hujat kena apa? Wong Arab pun nak nanya wong elek, kabak rotin nakarot hadik, koyot letong garing, sini cocok ipitik. Jadi wong ngajaran rai kok kabak rotin nakarot hadik, raimu lu koyot letong garing, sing dicocok ipitik. Wos koyot letong wis elek, ijek sing cocok ipitik. Wong Arab pun nak, yuk penyair. Parah song. Iku wong Arab riyen niku zaman Nabi nganti sakniki niku pancen paling pinter nyair. Dadi nopo? Nak gawe perumpamaan niku luar biasa, terutama jenenge Ma'ari. Penyair paling terkenal kan Ma'ari, terus Abu Nawas, Abu Nuwas istilahnya cara Arab. Terus Farosdak, terus ya banyak. Kulo kan sering belajar syair juga. Pancen luar biasa, ora ono penyair sak dunya kados Arab. Modele nak ngomong iku provokatif. Bulat tuh. Di misalnya ngeten yang syair yang dalam dunia sufi misalnya, yang ini yang syair baik karena nanti itu ada istisna. Rokos zuja jiwa rokatil khomru fatasha bah fatasha kalal amru. Fakaan nama khomrun wala kodahu wakaan nama kodahun wala khomru. Terus kebenaran sejati itu ibarat kayak gelas yang diisi air sangat putih sekali. Seakan-akan air tanpa gelas atau gelas tanpa air. Jadi mereka nak bayangno kebenaran sejati. Sebetulnya gelas yang bersih itu ada airnya. Tapi saking sudah menyatu seakan-akan gelas tanpa air atau air tanpa gelas. Oleh itu wong Arab nak gawe perumpamaan itu, kok iso maksudnya? Iku wong Arab. Jadi memang ya seperti itu wong Arab. Diomong sa omong ku maknanya itu luar biasa. Iku wong Arab. Itu disebut penyair. Ana riyen nopo khalifah-khalifah niku senengane. Iki kados berjanji tiba nak ngelem Nabi sudah langit. Tapi itu bagus kalau itu yang positif. Iya kalau itu yang nopo positif. Jadi nopo kowe. Iki ngoten niku lah soe. Wa annahum lan sak temene para penyair yaqulu naik padha ngucap sapa penyair. Mala ya falun. Misale fa'alna nglakoni ingsun. Jebule ma ing perkara la ya faluna kang ora nglakoni sapa ngake. Manane ya dibuna tegsegoro sapa ngake. Ilal ladina kecuali wong ngake amanu kang podo iman sapa ladina wa amilu lan nglakoni sapa ladina sholihate ing boro-boro ngamal saleh minasyuara. Dadi penyanyi utawa penyair ya ana sing bener, iskunane kuno ya ana sing bener. Manane kula nang ketakoki tiyang bingung, "Gus hukume orjen niku piye?" Hukume orjen. Pokoke alat malahi ku hukume ya ya hukumnya ya hukumnya. Nah cara fakir kan alat malahi ku kabeh haram, orden ya haram, gitar haram, tapi yang muni haram ku senengannya ya nyetel solawatan sing ono orden ini ke solawatan yang terbangan, kadang kuping ya rusak tenan ya. Jadi yang muni haram ya kok seneng rungokno hadat alwi misalnya rungokno sopo lah penyair sulis padahal ono apa? Panjenang ya. Makanya banyak ulama teng Indonesia terkenal. Ada kiai terkenal top senengane main nopo orjen. Ya terang-terangan wonten ruang tamu. Tapi wong keramat ya tetep ora jatuh wae. Karena alat malahi itu cara Ibnu Hazm, menjen bingung no. Cara ulama fikih alat malahi itu haram semua, apalagi gitar karena syiarul fasaq itu sudah jadi simbol orang fasik. Kali ora pantes to wong serbanan jubahan karep masjid terus main apa? Gitar. Senajan to nyanyi ya Nabi salam alaikum. Tapi wong kan kudu guyu kan. Tapi nek ora ketok iku terus rapopo? Ya wau. Koyok musik-musik sing selawatan kan iku nganggo orden nganggo gitar tapi kan gak ketok mripat. Itu disetel ning masjid ngono ya kok rapopo? Ngenteni pengajian. Dadi manusia gampang bodhone nek anggere haram terus ora ketok ngono ya. Lah manusia kok gerak itu terus kaya enak. Kaya iwak pitik ngoten. Wong ya ora nek iwak pitik ku mangan kotoran, cacing ya dipangan, kadal ya dipangan, tikus bosok ya dipangan. Sing mangan pitik. Bareng dadi pitik ngono ya disembelih ya. Terus saiki lemune pitike mergo daginge sapa? Daginge kadal, kodhok, tikus. Tapi wis dadi pitik. Nah, kowe saiki ngrungokno selawatan nangis mergo musike enak. Padahal mugo kowe wong fanatik ndelok asal usule gawe niku aran semene kateng Australia. Grup Hadros sing top-top nak aran semen tok putih. Studione tok Australia. Yo ana orjene macam-macam. Nak roh iku ora iso nangis gitu. Tapi wis dadi kaset. Mulane saiki yo fair-fairan ae. Alat malahi piye maknan malahi ku ma'alha. Barang sing lalekno. Lalekno sanga pangeran. Saiki wala-wali zaman ana alat malahi dadi alat go ngelingno pangeran. Mulane sing mesti haram yo dibaring wong wedo-wedo, penyanyi-penyanyi sing srana. Iku mergo masalah yang itu. Mergo kena muni haram total pede mus. Piye-piye Jalaluddin Ar-Rumi ku nak ngelem pangeran yo ambek nyanyi. Wong iso sufi wali. Mbok nyanyi. Soalnya aku tak takut alat musik bi kesukumi. Semua wong muni haram kita melak muni haram. Ya, tapi kiai-kiai kok yo nyetel lagu-lagu sing musikan mus. Tapi solawatan. Ya mergo. Mau yang gerak ketok aku yo terus salah tapi muni. Ya, jajal nanti lo langsung. Lah kita tidak pernah. Saya kita lumayan. Saya kono Habib Syarot lumayan. Rasa urgent tapi solawatnya nyeneng no. Iku solusi itu termasuk. Mesti rasa urgent tapi wong seneng nopo? Solawat. Di macam-macam gitu. Jadi macam alat malahi itu kan maknanya malahi apa? Alha, alha itu sing alha yulhi ilhaan. Pokoknya nak waktu ini rasa melok. Semua paling longgar tengah alat malahi nak ulama gitu Ibnu Khazm itu masyhur. Malah nak sing ngarang imbrit itu malah parah meneh. Nak nyontok no wong is lali pengiranu kayak wong main orjen. Fa'usyribat fil khanibil alhan. Jadi ya semua di sini. Ini cara kula, keyakinan kula, tapi orjin alat malah itu haram, no, pokoknya muni haram. Nah, terus, tapi ada pengecualian, pengecualian ini ya mbak. Kalau sekarwan kasil ngiling no pengiran, ya halal nah, orang, ya. Tapi rasa muni, pokoknya ada yang dikecualian. No. Apa ya mbak, raro. Tapi nak mau hobi fanatik, fanatik banget. Kula seneng lagu ini Umi Kalsum, sing wong Mesir. No. Ini seneng tapi rasa seneng banget, sampai terus nganggur nyetel terus gibutan gitu. Kulon itu teng Mekah. Nak darani kaset, ya sunduk. Wong Arab darani kaset tu, sunduk. Maujud sunduk Mi Kalsum teng seputar Mekah. Dua mau kulon bebakul. Haram haram. Mi Kalsum itu haram. Perkara ni lagunya nak nopo, musiknya. Tapi Wong Arab itu lucu. Nak nopo konser Mi Kalsum itu tiket entek mergodo maro Mesir delok Mi Kalsum. Tapi nak takoi muni haram. Jadi Wong Arab itu unik. Piye karepe? Ya delok ning sidine Umi Kalsum. Teng CD-CD sing pun video ning penting video. Wong Arab mbogo bojo loro, mbok pacare loro ora roh. Nek Gusnudon ya anggape bojone kabeh. Nek Sudon anggape demenane kabeh terserah lah kowe. Wah ning video iku bareng delok Umi Kalsum wis terus ngambungi wong wedok pinggir. Apa masyaallah, masyaallah. Bingung. Nek bojo ya halal tenan, ya masyaallah tenan. Lah nek ora bojone piye? Ya ora roh. Wong Gusnudon wajib ae anggap ae bojone kan gampang. Wong Sudon ra oleh. Lha iku wong Arab, tapi nek seputar Mekah itu dijawab haram. Ya mergo ngangge napa? Musik. Ngangge napa? Musik. Tapi kalau ulama di luar Mekah itu ya relatif apa biasa. Ya cuma di halal ya sesuai relatif. Indonesia nggih cok ono era-era selawatan lagu-lagu nih. Iku agak urgent buat nasi ini, mau di kaset-kaset nih. Nangge? Oh, terus banter oleh mending nangge. Lagi ya sing haram no, nak digawe udah nyetel loh. Gak sing muni haram-haram itu, nak ngenteni pengajian nyetel iku tan nyetel dangdutan. Mana saya orang Habib saya, sejurungnya Habib saya. Nyetel itu kan? Nah, iya, jadi iya kosita, kosita nak diterjemah ini dangdutan berdoa kosita mana-mana. Berhubung bahasa Arab kosida maknanya gambusan, cuma bahasa Arab yos. Ya cuma nak ape kosida ape, nah elek ya elek kan. Lah masih wong Arab ya di Javen kan, Javen ya dandutan tapi dandutan Arab. Nah tepan ape ya religi, nak ape ya tari perut kok Mesir ngono iku. Wis macam-macam wis. Lah wis pokoke pangeran dakwa para penyair wong sesat, wong ra bener kecuali sing iman be amilus Ora usah mbok rubah-rubah, jelas Qur'ane nek iman mbek amal saleh oleh, berarti orjin go salat ana. Kowe ora usah muni ngono iku kowe sing ngomong, pokoke Qur'an mengendikan illal ladzina amanu wa amilus solihat. Tapi sing muni haram berlebihan ya keliru. Wong ning Qur'ane ana istisna kok kowe ora nganggo istisna. Paham ya? Pokoke kabeh haram, kabeh haram. Wong Qur'ane ana istisna kok kowe ora nganggo istisna. Wis pokoke kita darani para penyair iku wong sing dosa, wa annahum yaquluna ma la yafalun illa. Ilani sopo yang mbah pokok ilah ladina amanu, bamilu solika. Ya bos mau angel, mau apa ngel? Kok senengane kok? Parah. Berarti ratau ngaji Quran gue. Gue mesti halal, sih halal sopo. Pokok ilah ladina amanu. Raro sih solika dia sopo. Semua yang ngono. Pokoknya orang istisnae lah, jauh kape haram. Manja nabi gue ya unik. Terus dengar pe masjid itu ono tarian Habasyah. Orang-orang hitam yang punya tarian. Ini pun Nabi ya sering delok mbek Sayyidah Aisyah. Ya ora muni halal tapi pokoke delok. Ngertakoki Nabi kok delok, iki delok nak Aisyah. Bingung kan ulama nafsiri kan bingung. Lah ana ora ulama sing nafsiri mergo pas iku Aisyah cek cilik. Berarti orang kena hukum. Lah Nabi melok delok gede. Aisyah cilik lah sing gedong. Oh anak-anak. Hadis sok ae. Ya wis ngono. Pokoke ana ngono ae. Mulane wae ngertakoki tiyang hukume piye Gus? Ya hukume ono-ono ae, ono apa ya ono hukume. Lah ya piye Gus? Ya pokoke kabeh ku haram ono sing dikecualikan. Lah ya apa ya pokoke ono. Kowe aja dadi ulama bentuk saudarani, kabeh haram wong Qur'ane ono illal ladzina ono apa istisna. Kowe alim aku lho, ora aku. Kandhani ora ngandel. Kulo sering dibantai tiyang, macane Qur'an nak suwe kulo. Mulane maca tak pikir tenan. Wajan ono istisna tenan. Nek gale bodoni haram to ora? Cek jawab. Haram, yakin? Cara kula ora ya ono istisna ya ono ngono ae. Saiki misale ngene. Ono cah wedok ayu dibedak bajingan tapi diperkosa terus delik ning omahmu. Ngono wong mlebu mriki, mbok jawab iki. Ki bodoni apa jujur? Ndak jawab ae. Wajib bodoni atau wajib jujur? Jawab. Wajib bodoni. Mana dari Imam Ghazali kan nak nuruti istisna bodoni we ono istisna misalnya ono wong dibedak wong dolem pe dipateni. Terus delik ning omahmu, wajib jujur atau wajib bodoni? Wajib bodoni. Hari ini zaman sahabat perang ya tukang bodoni perang sampai Nabi ngendikan innal harba khit'ah perang iku bodoni. Kok bodoni ora menang. Tapi terus kendaraan ibu doni halal, nak ono kepentingan, yo rao ono hukum oleh ibu, supaya ngono yo ngono. Nah, malah Nabi Ibrahim uji eling, dia ni tahu bodoni, eling terus nganti saiki. Tapi mungkin abu doni yo bahaya. Sitora sito di Nabi Ibrahim, Sarah ura ayu ayu ne wong Palestina, rumah ono, bojone sinten Sarah Ibrahim. Neng daerah kan anu ono rojo mania perempuan. Sampai di tukang jasus, peneliti perempuan. Jadi tiap perbatasan kota itu ada pengamat perempuan. Nak ada orang ayu tangkap, tapi nak keriting barno. Soalnya dia pelakon. Elek keriting kan barno. Jadi pas itu Ibrahim liwat sampai sinten Sarah. Langsung ditangkap cek. Sampai matur rojo, enggak ada wanita secantik ini. Wes kula nyekel tiang ayu bolak-balik, rawa sih secantik. Ya apa dihadiahno ning raja. Sekunane kuno maniak perempuan. Raja menangan ana tukang nangkep. Tukang nyekel. Nah raja Jawa rak mboten critane paling selingkuh terus di anak kebo-kebo ireng gak mergo basil. Kebo ireng ta kebo ijo sing anak rodok ilegal yo. Kebo ijo. Gak sing anak rapati legal yo. Kebo? Kebo peteng sembarang. Ya ora kabeh raja tapi critane ngono dhisik raja-raja dhisik. Walhasil barang kecekel itu Sarah itu ya apa didemeni mbek raja itu. Ibrahim ditakoki. Iku sopamu, iku apamu? Masyur Ibrahim muni hadihi ukhti iki dulur. Mergo nak muni bojone mesti dipateni, mergo raja di kepentingan. Gak ikhlas nak wong ayu iki ape ana sing ngeloni meneh, mesti nak muni bojo pateni. Tapi nak muni dulur kan IP mesti untuk servis. Jadi siapa Nabi? Nabi itu kayak Mustafa, ya anak cerdas, maksudnya mikir apa-apa yang mikir. Lah iya, nak muni bojo kan dipateni karena bagi raja ini problem kan cahayu kok duwe mesti dimustahno Ibrahim. Nabi nak muni dulur ra ipe status e. Ipe ra dihormati. Iku apa dulur kula, hadhihi ukhti. Meskipun ning Ibrahim ngelah pancen dulurku fiddin, maksudnya dulur agama. Tapi gak muni ngono, Dek. Ora muni fiddin, sok ae muni ngono. Itu nganti dieling-eling Nabi Ibrahim teng akhirat, termasuk beliau gak iso nyafaati, mergo eling tau nopo? Bodoni. Senajan to bodoni bener. Tapi kabeh ulama darani bodoni seperti itu boleh. Toh kowe durunge diolehno wis sering bodoni. Alhamdulillah kan kowe durunge diolehno wis sering bodoni. Bareng dijawab ukhti dibaro Ibrahim gak dipateni. Bareng sarah tiap ape tersentuh donga ya Allah kula niku ke bojone kekasih jenengan. Mboten pantes disentuh wong dolim. Terus tangane raja iku jimpe. Jimpe iku salak bahasa Arabe salak. Salak iku pokoke terus jimpe. Cara mriki no? Ya jimpe. Terus tangane mlungker iku no. Salak pokoke bahasa Arabe napa? No? Salak. Terus sampai 3 kali gitu. Sesuai rajane ngerti. Kowe gak ngirimi aku manusa tapi ngirimi setan pengalih diamuk. Setan kok boterno ora kena dikeloni wae. Lah wong dhisik iku nak ngekeki penghormatan iku malah dikeki hadiah. Jadi hadiah Hajar, jadi Hajar itu hadiah kanggo Sarah. Ya Hajar sing suatu saat jadi ibu Nabi Ismail. Tapi Nabi Ibrahim, Nabi Allah itu menusul. Awal zaman itu Nabi Ibrahim senang Hajar. Bisa coba tak kok kena apa? Ya pria punya selera kok kena apa? Kurang nak kena apa? Senangnya kok tak kok? Bisa rasa kok tak kok? Nabi Ibrahim yo pinter, wong lanang ning dinggone yo pinter nah, urusan sitok yo pinter. Walhasil Sarah kok ikhlas Hajar dineka. Kok pas niku Nabi Ibrahim kepindah anak dilala rada anak-anak. Dilala garwa Hajar terus di anak sinten? Ismail. Tambah cemburu Sarah ambek aku rada anak kok ambek Hajar. Dia. Akhire perjanjian iku. Him. Pokoke Hajar kudu mbok lukai. Semua Ibrahim bingung. Tapi wong lanang wis ora kurang akal. Pokoke tenan yo, pokoke lukai. Bebas to yo, pokoke kudu mbok lukai. Mungkin pikirane Sarah iku ora ine dibaret, opo pipine dibret ben elek. Ibrahim pinter sing dilukai iku anting. Kuping. Mulane kuping iku sunah Nabi Ibrahim. Sampeyan wis dilukai, tambah ayo pergo dibolongi kupinge. Ya dikai anting. Dengan urusan bapak wedok pinter kabeh, Nabi yo pinter. Saiki kiai serapati pinter. Karena negara wayo itu serusak dunia ni. Jek kalah benauden Nabi. Terus akhirnya terakhir cemburin teman terus kondakok sing ato. Tapi Ibrahim kekasih pangeran. Sitok ambek pangeran itu sudah kok teng kota suci Mekah. Sing sitok dah kok kota suci Al Ardil Mukot. Dasar. Sarah urip teng Palestina. Hajar urip teng Mekah. Dia anak cilik Ismail itu terus ditinggal. Ini itu semua cerita Zam-Zam, bareng ada Zam-Zam terus ada suku Jurhum. Bareng ada suku Jurhum, akhirnya Ismail garwa sampai suku apa? Jurhum. Terus jadi turunan bangsa Arab sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bareng Nabi Muhammad ngaku Nabi, ada masalah nasab. Muhammad itu siapa kok ngaku Nabi? Kecara pikirannya orang Yahudi semua Nabi, pasti turunannya Nabi Ibrahim. Kalau Nabi kabeh ning Israel itu turunannya Nabi Ibrahim. Akhirnya Allah dawuh fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wong Arab ya turunane Ibrahim. Bukti ana bekas kakine Nabi sinten? Ibrahim. Disebut maqam napa? Ibrahim. Akhire wong Yahudi sebagian wis iman. Muga Muhammad dadi nabi pantes mergo turunane sinten? Ibrahim. Bukti petilasane ya iku ana maqam napa? Ibrahim. Disebut fihi ayatum bayyinatum maqamu napa? Ibrahim. Jadi sampean ben ro. Dadi makam Ibrahim ku dipocakno Quran nggo bukti kesejarahan nak nasabe nabi tok nabi sinten? Nabi Yahya Ibrahim. Sebenere dirunut sejarah. Ada sampean kudu ngaji. Ngaji ku ben ro. Mulane wong ndek bojo loro ya mari tukaran. Ra ndek bojo loro wis dadimu koyo kuwe ngono iku. Wis macam-macam. Paham ya? Wong takoki wong hukume alat musik ku piye? Ya sing mesti mari haram ku cara aku ya wong blodor-blodor ku sing mesti mari haram. Nah alatnya musik tok wong barang mati to nggih. Ya tapi misalnya ke muni halal terus kiai-kiai do ning teras masjid terus main gitar wong barang halal. Repot to ora? Repot kan. Mulane kalau kan muni halal ya tetep ra gelem. Tapi kan muni haram to mau istisna ya ra gelem ngono ilal ladzina amanu Lha bener kula, hukume bodho niku ya haram. Tapi ana pengecualian. Pengecualiane apa ya? Pokoke ana ngono. Ya masuk contone wae cara Imam Ghazali contone wae. Ana wong dolim bedak wong wedok pe diperkosa. Terus delik. Ke ditakoki, mana perempuan tadi? Kowe wajib jawab jujur atau wajib bodho ni? Bodho. Wajib bodho. Ya tapi kok saudara ni bodho ni itu ya bisa boleh, bisa ndak. Kesane kan padha sing oleh pe sing ora, kan ya tambah repot. Paham gitu, terus sampean ngaji, ya pentingnya ngaji, ben gak jadi ISIS ya, ngaji ya. Ben rom, nabi ya tau bodoh nih, kayak wow, gak terus nopo, nabi sinten Ibrahim, tak kok, iku napam, niku dulur kulo, mereka mau di bojo dipaten mana bariku bareng mulai mbak Sarah kowe aja tersinggung, kowe mau tak jawab dulurku. Mergo ora ana ning bumi iki wong Islam kecuali aku mbek kowe. Fa anti ukhti fil Islam. Kowe dulurku padha-padha agama napa? Islam. Intine nabi yo diperhitungan. Wah, nek aku bojo tak dipateni ya, Kang. Ndekne wedok ayu, ndek bojo. Rajane mani ya perempuan. Tentu suami dianggap problem. Oh, pasti dibunuh. Jadi istisnae jelas illal ladzina amanu pamile salihah minas suara sing pira-pira para penyanyi para penyair wa zakaru lan eling sapa ngake wong apa kasaran kan akeh manane eling apa tetepe maksude lam yushilhum tegese ora nyibukno hum ing wong akeh apa asyir apa syair ani zikri sanging zikir. Dadi meskipun sawangane bermain syair tapi ora lali sangka zikir. Kalau paling bingung nek takoki niki hukum mboten krana nyebut personal tapi niki hukum kula nate tak kritian. Karena kata semua irama Gus, lagu ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terus dinyanyi nabi. Waduh, tak kok nyebut jeneng, bingung jawab. Lagu ini dia nyanyi gue, bakti be ibu eh, be nyanyi kulhu. Wah fikir, wah itu dosa, Quran kok dimusiki. Bos, si tok muni, dakwah. Waduh, si tok muni dosa, si tok muni, dakwah. Lagi tak kok. Nah cara jiran Gus, mau ramal untuk bayaran malah gue kumpul. Kesel tau. Muni halal diambuk kiai sing muni haram. Muni haram mung dakwah kok. Wong ge satu-satune wong abangan krungu lagu syair Islam ya mergo nyetel lagune Mairama. Yo nyata tenan kok. Saiki wong rodo-rodo abangan ora Islam kok lagune Mairama ta kok Pak Kiai? Ora Mairama. Mairama bingung ge ngadep. Musuh satria gitar tua iku repot. Udah ada niat dakwah tenan ya. Wangil-wangil, soalnya itu nya wangil. Soalnya ketahuis. Dan pas waktu itu sebutik. Wah, kaya-kaya yang wanti, wah, kayak gara-gara Quran kok dia iringi. Musik. Sisi tak menin apa? Dakwah. Yang penting kita yakin Quran itu bisa jatuh mergoma irama. Quran itu butuh dakwah ya. Umay irama. Itu mesti berarti. Tapi misalnya Umar Irama dalam hal ini benar, pas ya benar dalam ini ya sudah salah dia nih. Semua doa. Tapi mau kafe kau nak hukum? Pokoknya yang jelas nih Quran nono istisna yang eleng-eleng ilal lagi nak amanu. Amin solihat. Ijo nono tambah nih wada karuboha kasiron. Orang kok iman kok ilinge pangeran juga akeh tenan. Wantasoru lan podo gawe intisor. Gawe pembelaan neng Islam sopong ake. Intisor membuat pembelaan untuk Islam dihujuihim kelawan ngritike wong Islam al kufara ing kafir. Tong kelawan ngritike suara al kufara ing kafir. Jadi boleh bikin lagu di mana memuji Islam dan mengkritik orang kafir. Wah, ya tetap menang Pak Haji nak gitu ya. Lagu-lagunya kan, oh. Wah, ya. Jadi cerita apa lagu halal itu ya? Memuji Islam, mengkritik orang kafir. Serosati terus-terus. Nah, semoga sementing itu. Membah di mata usai perkara di luar hati dua lima sopong akeh bujuil kufari klan kritik wong kafir. Klan kritik wong kafir lagu mari wong Islam. Fi jumlah til mukminin ing dalam biro-biro jumlah wong mukmin. Vale semua orang no sopong kafir umat mukmin aku dan salah no kafir. Yang jelas gini kau wow, gini. Wow, Kanjeng Nabi nu sering kritik penyanyi, kritik alat malahi. Tapi piye-piye Nabi nate ndelok tarian perang sing dilakoni tiyang Habasyah. Nabi ndeloke mbek Sayyidah Aisyah teng teras masjid. Tariane teng teras masjid. Ya teras masjid ku napa duka teras lapangan napa teras jero mboten ngertos kula, tapi jelas teng mriku. Sampeyan aja protes. Masjid kok duka tarian. Lah malah lucu to nek Nabi delok ning lapangan. Aneh-aneh. Senengane kok takok. Wah nek ana riwayate ngono, senengane apa? Takok. Ya wong ngaji mbek wong alim ngiling-ngilingan, nek ngene ku tau terjadi. Ngiling-ngilingan nek ngene ku nate napa? Terjadi. Ya ora usah kuku. Mulane kan Said Ibnu Umar anggere takok, kula pokoke nek masalah fikih kan anut Ibnu Umar, putrane Sayyidina Umar. Takok iki yang Ya sahibah Rasulillah. Niki sing takok tiyang tabiin. Hukume witir nu sepundi? Witir sing biasa mbok lakoni sing siji. Siji apa telu, Saman? Telu sing ngombe. Biasane nak witir pira? Mus ya. Telu mesti rai kok Mustofa telu. Witir hukume piye? Cara kuwi sunat atau wajib, Mas? Yakin? Gak ono wong sithik ya sunat pokoke. Ibnu Umar moh muni sunat. Mergo roh raine sing takok nek dijawab sunat mesti terang lakoni. Mergo sunat itu khase nek ditinggal gak apa-apa. Tapi nek muni wajib, ndekne yo moh wong hukume witir ku mboten wajib. Lah nek takok piye hukume witir? Ya ndekne pokoke qad fa'alahu Rasulullah wa fa'alahu ashabuh. Pokoke witir sakroko Nabi mesti nglakoni, sahabate yang nglakoni. Lah yo ahya wajibatun am sunnatun? Pokoknya sanah Rasulullah wa sanah ashabu Nabi yang menyarankan sahabatnya lagi wajib nopo sunat. Pokoknya sarahku Nabi ku ya witir para sahabatnya ya witir. Mulai aku takoi hukumnya piye. Pokoknya Nabi orang oleh no ngalat musik tapi tahu delok wah habis lah ya hukumnya piye. Pokoknya Nabi ku saya belandala ini sekolah. Hukumnya bodoh ini piye yo dosa tapi Nabi Ibrahim tahu ngene ngono. Paham tapi Nabi Ibrahim tahu. Lah yo hukumnya piye? Lah yo hukumnya dosa tapi Nabi Ibrahim tahu ngono. Wes ngono ae soe. Kowe gak model Ibnu Umar banget to aku iki. Sunat apa wajib? Ya qad fa'ala Rasulullah fa'ala ashabu. Soe Nabi tahu nglakoni iku ya tetep nglakoni. Ya sing ngono. Kerai-rai elek iku dijawab sunat ya ora nglakoni tenan. Nak dijawab wajib mensomasi. Piye to ora wajib kok darani? Wajib. Baris. Sakno rai-rai ngono iku wis sopoke dijawab ngono. Lah nek takok piye hukume kiai ra di dhuwit? Ya wis biasa. Ora ono hukume wis muni biasa. Lah jane nek cara fikih iso dinalar, ora di dhuwit iku dadekno ora iso nafkah kaya anak bojo. Padahal nafkah kaya anak bojo wajib. Barang sing dadekno ora iso nglakoni wajib berarti dosa. Berarti kiai ra di dhuwit hukume dosa. Lah jane cara fikih iso dinalar. Tapi ngono diwale, nak ngono wajib di dhuwit. Wajibno barang sing tekdire wis melarat, tulisane ra di dhuwit kok wajib ra di dhuwit. Mbok wajibno lan tekdire ra duwe tetep ra duwe, kok wajib-wajibno. Berarti kena ditakoki piye, Mas? Hukume piye ra di dhuwit? Oh, biasa. Iku paling enak, biasa. Ora di dhuwit iku biasa. Tak jane nak cara analisis fikih gampang kan, kok. Nafkah ya anak bojo iku wajib. Awal ra iso nafkah ya mergo ra duwe. Duwe berarti ra duwe duwe hukume biasa dosa cara peke tapi paling enak paling aman ya hukumi biasa lha yo biasa piye ya biasa to kiai ra duwe tapi akhirnya kan anak putrine terlantar ya biasa to jenenge ra duwe mari terlantar wis ngono oke jawabe ngono terus yo ora buret sing bulet wong sing memaksakan nyimpulno sing ngongkon nyimpulno iku sopo? Ini merasa disimpul. Senengane wong saiki kan senengane hukum ku ape dianalisis terus disimpul. Nganggo tren, nganggo random terus disimpul. Ora iso ngaji. Sawangane cerdas analisis ora usah. Soale bener Ibnu Umar takoki. Nabi ku witir ta ora? Hukume sunat apa wajib? Pokoke Nabi ku witir, sahabate ya witir. Lha wajib ta sunat? Nabi menyarankan dan sahabatnya juga menyarankan. Sanah aku menyarankan mendorong Spena Ibnu Umar takoi Spena dene takoi guys. Iku menurut dadi alim-alim sahabat fikih Ibnu Umar berarti sanad fikih kula niku misal Imam Syafi'i ngaji Imam Malik ngaji Imam Zuhri. Imam Zuhri ngaji Imam Nafi' ngaji Ibnu Umar. Mane fikihnya Syafi'i itu sangat-sangat Ibnu Umar. Ya sangat-sangat napa Ibnu tafsir yang anut Ibnu Abbas, fikih yang anut Sinten Ibnu Umar. Ibnu Umar itu orang yang punya visi fikih luar biasa, memang pinter banget. dia satu-satunya sahabat yang enggak terjebak konflik Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Dan saat itu dia pas tawaf di Ka'bah ditanya, kenapa Anda tidak ikut jihad? Jihad apa? Ya kamu harus bela Ali dong atau bela Muawiyah, bela yang benar. Sarahku jihad itu merangi wong kafir, aku wis tahu. Dari Nabi merangi wong kafir. Jadi jelas Nabi Muslim menangi wong mesti salah yang rupanya kafir. Lah saya ini jihad apa? Podo Islami. Tapi kan mesti ada yang benar. Lah aku harus yang benar. Ya raro. Meneng dari itu Ibn Umar. Wede ini bulat tak kaya ngono tok. Lah nek cara jenengan sing bener ndi? Aku ora wajib roh wong aku manusa. Sing wajib roh sing bener apa pangeran. Aku ora gak wajib roh. Bulat ta jawab. Sesuai sing takok mire. Mire tinggal tawaf meneh iku Ibn Umar. Dadi penak dene sok kaya urip wis. Wes, mulane kok takok itu yang. Soalnya Mustafa tukaran mek ruhin bener ndi? Sing wajib roh bener ora nek pangeran aku ora wajib. Cuma aku ngerti nek untuk karan wong nganggur, paling tak jam menurut. Kok rada kegiatan akhir kegiatane. Anu. Wis ngono to misale. Ya tapi maksud Ali bin Muawiyah mbok arani nganggur kan gak mungkin padha wong pintere. Padha wong napa? Pinter. Ya tapi nek mbok arani koyo jihad ya ora mungkin wong jihad iku riyen mat wong Islam merangi wong napa. Ibnu Umar jawab, aku wis tau perang sing alal hak wis tau belani Rasulullah. Rasulullah jelas alal hak, wong kafir alal batil. Saya ingin nak perang sing ini. Ya, menurut Sayyidina Ali nanti komentari Ibnu Umar ngeten, kaumun ko adu anil haki tapi walam yan surul batil. Sayyidina Ali wong pinter tenan ngomentari yo netral. Kelompoknya Ibnu Umar tu kaumun ko adu anil hak, kaum yang pasif tidak ikut-ikut membela barang hak. Tapi apike sitok yo ora bela barang batil. Jadi ko adu anil haki walam yan suru al batil. Ada sampean tangklet, lan nek Sayyidina Ali Gus. Lho nek bagi sing lakoni perang ku rasional, Kang. Misale Ruhin tukaran mbek Mustofa, ancen ora rasane tenan anake tau disaduk. Dadi ning dinggon perangi sahabat ana kasus riyen disebut bab sial, mulane iki kudu ngaji, minimal ngalim kaya aku maca kitab akeh. Mateni wong mukmin ku haram, dosa gedhe, ancamane neraka selawas-lawas. Sampeyan yakin kan? Ndak jawab saja, yakin kan? Tapi masalahnya ana bab-bab sing wong kuwi wis ora diitung mukmine, senajan to mukmin. Misale kaya ana garong apa mateni kuwi, bajingan apa mateni kuwi. Terus kuwi membela diri, akhirnya mateni bajingan. Bajingannya tadi mukmin. Wong maca syahadat ya ora tau murtad. Kuwi mateni wong mukmin to mateni bajingan dalam istilah bahasa. Mateni bajingan. Mulane nek fikih ana kitab sial itu di mana orang membunuh dan muhaddar. Disia-siakan nyawanya karena tidak dengan status mukminnya tapi dengan status membela diri. Faham sih kalau maksud? Ya misalnya kita digarong atau bujumu apa diperkosa. Faham ya? Terus kita membela diri. Akhirnya mata ini garong tadi atau bajingan tadi. Dalam bahasa kita darani mata ini mukmin apa mata ini bajingan? Bajingan. Ya rasa mbok terusno. Lah nak nuruti perdebatan ini tiang-tiang sing mutanat tiun sing jero-jeroan aku mau. Tapi bajingan ini kan mukmin. Berarti status dasarnya mukmin, bajingan itu status dadaan. Wah, yo ora ono ngene ku kang pikirane wong mbek bajingan yo bajingan, senajan to hakikate. Cara ning berita tulisane yo seorang bajingan dibunuh. Ora ono seorang bajingan yang mukmin. Ayo repot. Agama bocah ngono. Mane nak goblok aja nemen-nemen. Lah iya wong-wong sing mutanatiun, mulane dawuh Nabi halakal mutanatiun wong sing jero-jeroan agama iku rusak. Termasuk khawarij itu jero-jeroan agama, murji'ah jero-jeroan agama. Mergo cara murji'ah sing diitung mukmine, piye-piye ku mukmin. Cara khawarij piye-piye ku bajingan, bajingan imane ilang, jare wong murji'ah ya ora. Bajinganlah mukmine gak. Akhirnya cara nulis media yo seorang bajingan mukmin dibunuh. Angel ya anu pomo. Ah mulane ning fikih ana kitab usial iku orang boleh membela diri dan ndak apa-apa kalau membunuh demi menyelamatkan dirinya sendiri. Yang bunuh ya tidak kena kisos, yang dibunuh ya muhaddarun damuhu karena dia melakukan sial. Kitab sial, sial ya sial itu. Nah sama orang perang seperti itu. Dalam kondisi keos pasukan Sayyidina Ali diserang ke kelompoknya Muawiyah karena diduga Sayyidina Ali itu menyembunyikan pembunuh Utsman. Dok kalut. Dan zaman itu sudah ada provokator, ada orang munafik, orang Yahudi yang napa jenenge? Nyelinap istilah itu, nyusup gitu orang bahasa. Nah, Sayyidina Ali ya wong saleh, Sayyidina Muawiyah wong saleh, kabeh ulama ijma Sayyidina Ali Muawiyah, Sayyidina Muawiyah wong saleh. Tapi wis sulit dalam keadaan seperti itu wis sulit. Lah iya, saiki bandingane ngono, koyo kowe ujug-ujug digarong. Digarong keadaan darurat terus kayak gelem ra gelem ngambil sikap termasuk ada kemungkinan kamu membunuh atau dibunuh. Kowe ra iso terus nganalisis orang mukmin membunuh orang mesti statusnya ya orang yang digarong membunuh yang garong. Lalu orang kudu ngaji ben ro, istisna iku ben ro. Angel kang urip ambek istisna iku angel. Urip ben apa? Istisna iku angel. Mulane asbab kita fikih nak ngarang kebingungan dewi mergo separo istisna separo mustasna minhu. Misale dene gawe kok edah. Al ajru bi qadri ta'ab, anggar tambah kangelan tambah apik. Tambah ganjaran yang akeh. Contone ku apik bener kabeh. Wa kharaja min haswarun, tapi ada pengecualian. Yaitu wong nyapu masjid nganti kesel, ambek nglafat la ilaha illallah dhuwur di, dhuwur la ilaha illallah. Padahal kesel nyapu masjid. Ayo repot nang. Ya mesti ana pengecualian yo akeh. Lha jebule jumlah yang dikecualikan mbek kaidahe padha. Bingung kan tadi ini. Ya kayak ngene lah kan kowe ngandani anak. Jong. Kowe nak lunga iku mbek wong sing apik. Nak ning bis ya sing apik kecuali ana wong nawani kowe minuman terus ana kemungkinan dikeki bius, iku sing hati-hati. Sesuk mrene ngene dan semua yang mencurigakan. Wah, akeh menes. Pertama nyebut sitok jule dan semua yang mencurigakan. Berarti padha karo nak di ngene. Jong sing hati-hati nak ketemu sapa wae lan yo curiga mek sapa wae berarti istisnae kan padha. Jumlah istisna. Lha iku wong ngaji ngerti ngoten niku. Terus mateni wong mukmin yo dosa gedhe. Tapi ana konteks di mana statusnya sudah dengan tidak mukminnya tapi status sosial tadi. Yo mau cara wong digarong pe dipateni terus sing digarong hasil mateni garong. Istilah mateni garong apa mateni wong mukmin? Mateni garong. Tapi nak garonge mateni sing di omah iku jenenge garong dosa gedhe finar mergo mateni wong mukmin. Karena dia dolim min awalil amri. Saya ulang lagi, bajingan tadi kan dolim min awalil amri. Paham ya? Berarti kalau bajingan yang membunuh sing di omah, bajingan mateni wong mukmin, mateni wong soleh mergo iki statusnya dolim min awalil amri. Tapi nak walian sing soleh tadi sing nang omah mateni bajingan, istilahnya sing di omah mateni wong dolim. Ora kok kaya wong wae wong murjiah mateni bajingan yang mukmin. Karena mukmin status permanen berarti istilahnya mateni wong mukmin. Jadi cara wong murjiah digarong mlayu dekne. Kula boten wonten mantos jenengan. Monggo-monggo. Kula mateni jenengan boten wonten jenengan tiyang mukmin. Monggo-monggo. Dadi nek digarong mesti takok. Mukmin boten jenengan mukmin. Monggo-monggo. Mergo kena mateni wong mukmin. Masalah kan? Kecocok di wah ngel hukum wah ngel mulane sing darani mukmin iku apa ya mukmin yo sing iman be Allah tapi ana konteks sosial sing orang melupakan status mukmin kaya mau wong mateni bajingan mergo ape mateni disebut yo mateni napa bajingan padha dalam keadaan perang istilah mau mateni lawan yang mau membunuh ora iso diislano mateni wong mukmin paham gak maksud wis senais muga kok Indonesia ora perang wis kok ruwet wis. Wis urip ngateni damai wis bar ngaji mangan turu. Kok nak teko bojo ngamuk wis barno wis. Biasa wis. Yo ana kiai karepe nerangno bojo tambah diamuk. Kok kiai senengane lunga pengajian bojone ngamuk. Amen lunga wae. Kiyene karep nerangno, ini urusan umat, urusan publik, nak ngurusuke urusan pribadi. Pribadi ora barbar. Lah nek kula anggar kata sekolah ini kan wingi batu ngaji teng sarang, batu ngaji teng sarang terus Jumat sore ngaji teng dalam terus setu nih wanten tamu keng kajen keng ngaji terus walhasil isu itu lu ngoteng Yogja, Yogja kula tak koi, kering tikes, ini Yogja, leh apa? Ya mau Yogja air apa? Kena tak koi mending ngaji malah nyala orang ngaji tadi suara, padahal aku nyelamat, akhir tak koi seng kira-kira nes, gak jawab belum, aku lah tak tiru bapak, Bapak ketakoi tiang. Iya, berarti kita putih. Iya lah, nggak ada duit, bingung nggak ada duit kuijek. Padahal ya pengajian, bingung nggak ada duit kuijek. Kayak nak kulo lagi nak ngotot, oh kayak raro gunaan ya aku sengerot. Soalnya ratau tenanan bapak jauh. Jadi kiai ku tu pinter, nak kira-kira ibadah ku jadi tersangka, serasa jawab. Peneng di, saya peneng yang jawab. Ya sebokoh, nak kau evolus. Tapi cuma ni moro mengarap kesini seni. Ada orang cut, apa moro di mengarap. Oh, ibu kesini seni. Wong bingung-bingung kok rogen tak kok. Mrene iki ngarep ngene tak kok. Paham ya teleng-eleng ya, soal hukum kabeh ana istisnae. Dadi wong sair dikrite pangeran ya ilal ladina amanu wa amilus solihah. Wis ora usah takonno ngono kersane pangeran. Lah iki ana istisnae la yuhibbu wal jaru bisu'i minal qawli. Apa ora seneng omongan elek? Ayo terusane apa? Illa kecuali wong sing di dolimi. Jadi misalnya Ruhin misah ora oleh, tapi nak dipisahi Mustafa, Ruhin jancuk. Kowe yo jancuk pisan iki yo oleh. Asal pas lho. Asal pas padha kudu nggih. Kadar pisane padha, intonasine padha ora oleh luwe, kudu banding. Kudu lho apa? Banding. Terusane ayat famani tada alaikum yo fa'tadu alaihi bimisli ma tada. Kowe nak dingani ngoyo wong berhak ngani ngoyo sekadar atau sesama tingkat ngani ngayane wong sing ngani ngoyo. Jadi misalnya Mustafa diutang Ruhin 1 juta, gak nyaur. Itu wadah uangnya. Suatu saat nak diutangi oleh 1 juta, ya rasa sahur, bodoh-bodoh ini ngono ae dada ngono ae wis. Ya angel kadang manusa angel. Wanyenane wong iku. Kadang entuke barang hak ngenteni didzalimi, orang ngono ya ora entuk. Yo akeh ngoten iki. Yo wis zaman akhir. Jadi wong iku oleh dzalimi wong sekadar atau senilai ndekne dadi napa kur. Masyur, jadi ono sahabat pisu-pisuan ngarepe Nabi. Jancuk kowe, sahabat cilik muni jancuk kowe, cek dibaro pe Nabi. Bareng mulai susuk Nabi tuh lho, keluwen. Dadi pamane tada alaikum yu fatatu bimisli kudu persis. Mislun niku persis. Jadi kudu roh ngene kuwi. Dadi pangeran maklumi wong dipisoi ngempet kudu diudun, Kang, kudu males. Ben lega ben apa? Kata loh, tiang dirasani tiang. Niku kan karpe mau males. Ben dirasani lah ngurangi dosaku. Pertama aku cek stabil. Sawangane dirasani ikhlas mergo ngurangi dosane sesuai. Padahal dhekne dhewe ora mesti bener. Wis mulai males asli niku. Gayane tok. Wis tapi misoi-misoi ya, Kang. Penting Pak padha la yuhibbu wal jahra bisu'i minal qauli illa man. Wis masyhur. Sayyidah Aisyah seneng ane misoi Sayyidah Saudah. Sirah ngelak bunder kok Aisyah Saudah iku ora pati dhuwur. Kok sirah nak nyeluk. Dadi garwane Nabi iki nunjukno garwane Nabi yo manusa ya sering gojo-gojolokan cemburu terus nyanyian Saudah. Marine diwari Nabi. Oh prawan ayune ngono trimo untuk dudu. Mergo kabeh garwane Nabi iku rondo kecuali sinten Aisyah. Aisyah iku prawan. Untuk duduk, mana pengapesan dia nak kerja gosok. Semari terus ratau gosok. Jadi Kanjeng Nabi nu sering nak ono halah, halah nu dudure Khadijah. Ni ku suarane mirip banget be Khadijah. Ni ku angger suara Nabi ku ya Rasulullah nu salam IP ni disambut be Nabi. Terus Nabi ku terus eleng Khadijah. Lakot adkarot ni Khadijah. Aku nak roh kueku eleng Khadijah. Terus nangis Nabi. Bahkan nyuwun sewu Nabi ganti nyembelih nopo makanan-makanan sing disenengi Khadijah. Ngrono halal dikai makanan sing disenengi sinten? Suwe-suwe Aisyah cemburu wis mati disebut-sebut. Waqat abdalakallah ahsana minha. Nak nyebut Khadijah ajuzan sawha. Wis elek tuwek mati dieling-eling. Padahal Allah genti sing luwe. Ayu iki kok aku prawan. Nah, suwe-suwe Sayyidah Fatimah krungu gelo, mergo ibuke dituwak tua. Tuwek wis mati pisan. Iku manungsa. Ya mari ini ya mereka kudu diwales ngoten niku sabar ya ngempet ya dadi udun Kang Gus. Kudu diwales. Nyatane Nabi ya marahi males. Nabi lho ora. Sayyidah Fatimah dikecel lho. Kowe kepengin Aisyah serangannya ibumu. Nggih ya Rasulullah diwarai. Piye-piye ibuku iku hebat. mergo rondo iso entuk Joko. Kowe ayune ngono trimo entuk duduk. Mergo Khadijah umur 40 tahun rondo entuk Joko ganteng umur 20 tahun. Saiki Aisyah umur 9 tahun di rabi Nabi duduk umur 50 luwe. Akhirnya Aisyah eling iku terus iya aku piye-piye ku prawan entuk duduk. Khadijah rondo entuk Joko. Mari iku tu diwales ben lega. Ane yo males iku yo oleh basariyah nggih males iku napa? Yo mesti kok nek dipisah wong males, tapi kiai males ra apik. Tapi nek timbang dadi udun males. Alah ngobatno barang kena kowe terus kelaran mergo ngempet apa? Lah iku Quran kok lan famani atada alaikum fa'tadu alaihi bi mislima tada. Berarti kowe nek diani ngoyo wong oleh males setingkat persis. Dene ngani ngoyo. Tapi yo, yo nak nyepuro lu ya ape? Walain sobar tu melahu khairul isobiri. Sebagian ayat istilah faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Nak gelem nyepuro gih, nopo? Lain nak wong biasa ampun, malas mawon sidik-sidik ben nopo? Ben boten dadi penyakit tu nopo cara kulo. Wasaya lamulan bakal bales. Wasaya lamulan bakal mirsani sapa wa taala. Maksudnya Allah mesti mirsa. Aladina yang mengakai dalam bukan bodoh dalam sopo ladina menasuara isang biro prongsir. Wa ghairihim lan liyane wa saya lamu ladina utulamu minasyu'ara isang berapa tukang siir wa ghairihim lan liyane syu'ara ayamu qalabin ing dine gun bali ay marji ing dine gun bali yang qalibuna bali sapa ngake iki dawuh pangeran kowe ora usah munamuni dosa engko delok wae tukang sair sing bener engko ora ketara bali ning swarga nak tukang sair salah yang ketara bali ning neraka. Padha kowe ngalalo musik engko nak oleh ngukumi salah mlebu neraka. Tapi kamu nak muni hukum yang bener ya mlebu swarga. Jadi hukum dhahire piye ya kita omongno, tapi engko wa saya alamul hadina zulamu ayyamun qalabi yang qalib. Nyarji unang se bali sapa ngake badal mati sause mati. Surat 66. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midata kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midata kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midata kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midata kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshi umdada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshi umdada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshi umdada kalimati